Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang tidak pernah henti-henti diucapkan oleh setiap muslim di setiap keadaan, kondisi, bahkan selama kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Karena memang Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, berhak untuk dipuji, disyukuri, dipuja, serta disembah. Wassalatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita juga haturkan, karena memang Allah Azza wa Jalla dan para malaikat yang memberikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai bentuk terima kasih kita atas perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, semua dengan siksaan, hinaan, cemoohan, dan juga di Madinah 10 tahun penerimaan hukum syariat, kemudian beliau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya kita dengan izin Allah dapat merasakan kenikmatan Islam dan iman ini. Setelah 2 pekan kalau tidak salah kita tidak ketemu teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah masih pertemukan lagi sekarang. Setelah kemarin tur dakwah yang cukup panjang, saya diundang di Australia, di Melbourne dan Sydney, dan alhamdulillah teman-teman di sana sangat merespon positif dakwah sunnah, dan berita gembiranya mereka sangat antusias, mereka banyak sekali merasakan mendapatkan manfaat, dan respon positifnya juga mereka berharap bisa berkesinambungan dakwah-dakwah tersebut, dan insyaallah kedepannya akan banyak teman-teman kita dari asatidah dan da'i-da'i sunnah yang saya bilang sama mereka, insyaallah akan kita coba jadwalkan sehingga bisa silih berganti untuk datang ke sana. Juga pada malam ini kita melanjutkan seperti biasa bahasan tema dosa-dosa besar, dan kita masuk ke dosa besar ke-86, berteman dan menjadikan sahabat orang-orang munafik. Jadi ternyata menjadikan teman orang-orang munafik itu dosa besar. Berteman saja sama mereka itu sudah dosa besar. Menjadi munafik itu sudah kufur. Munafik ini didefinisikan di dalam agama kita adalah orang-orang yang kelihatannya Islam tapi sebenarnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal teman-teman sekalian harus kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Kita melihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama fase Madinah. Fase Madinah 10 tahun itu berisikan kehidupan yang hakiki sebenarnya bagi seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sekota, bertetangga, berinteraksi, bahkan berteman dengan orang-orang kafir di Madinah. Ada 3 suku Yahudi yang besar, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Tentu akhirnya Nabi SAW keluarkan mereka dari Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi yang jelas Nabi SAW interaksi. Bahkan tidak sedikit dari pendeta-pendeta Yahudi yang menjadi sahabat dekat Nabi SAW, bahkan ada di antara mereka yang masuk Islam di tangan Nabi SAW seperti Abdullah bin Salam. Dan juga seorang yang mati syahid di perang Uhud terkenal radhiyallahu anhu, Khuwairik. Ulama-ulama Yahudi yang akhirnya masuk Islam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, dalam kehidupan beliau 10 tahun di Madinah itu ada kelompok namanya munafik. Dan kalau Anda tahu, pimpinan orang-orang munafik ini namanya Ubaidillah bin Abdullah bin Salul. Namanya dia dan sama ayahnya ini nama yang bagus dalam Islam. Ubaidillah itu nama diperkecil, namanya ismu tasghir dari Abdullah. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai di sisinya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Pimpinan munafik ini yang Allah turunkan surah Al-Munafiqun, kebanyakan kepada orang ini namanya Ubaidillah, nama ayahnya Abdullah, gitu kan? Tapi ternyata dia orang munafik, pimpinannya orang-orang munafik. sampai pada saat dia meninggal dunia, Nabi SAW sholat, lalu turun ayat Al-Quran yang menegur Nabi SAW, tidak boleh sholat bagi orang munafikin. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah ini. Yang ketiga, ada kelompok yang hidup dengan Nabi SAW, muslim tapi bermaksiat. Seperti misalnya ada sahabat yang berzina dicambuk, ada sahabat yang berzina dirajam kalau sudah nikah, ada yang sempat berbohong maka dihukum cambuk 80 jera namanya haddul muftari, ada yang sempat mabuk lalu dicambuk juga 80 jera, gitu kan? Ada pelanggaran-pelanggaran terjadi, muslimin tapi bermaksiat di zaman Nabi SAW. Kelompok pertama orang-orang kafir, kelompok kedua orang-orang munafik, kelompok ketiga ahli maksiat. Bayangkan nih, berkumpul semua. Dan kelompok yang keempat, orang-orang yang beriman, para sahabat yang beriman dan beramal soleh. Tetapi yang beriman dan beramal soleh ini mendominasi keadaan, sehingga tiga kelompok pertama ini tidak buat masalah, gak bisa leluasa menyebarkan kesesatan mereka, kesalahan mereka. Nah, banyak orang Islam tidak paham masalah ini. Mereka menganggap kalau Indonesia ini presidennya sudah seorang alim ulama, menterinya semua ulama, yayasan-yayasan kegiatan sosial Islam juga banyak, sekolah-sekolah Islam banyak, tetap saja akan ada orang kafir di antara kita. Harus tahu itu. Tetap juga akan ada orang-orang munafik, dan tetap akan ada ahli maksiat. Enggak mungkin di satu negara itu enggak ada tiga kelompok ini. Susah. Tetapi kelompok yang keempat, orang-orang beriman, mereka yang mendominasi, mereka yang lebih banyak, mereka yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sunnatullah, memang begitu. Ini asas yang harus kita tahu, karena ini terjadi pada junjungan kita, kiai kita, guru kita, suri teladan kita, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan nabi dan rasul kita serta kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus fahamin masalah ini. Makanya di Saudi menerapkan hukum Islam masih ada orang yang melanggar. Pernah ada yang sempat tanya sama saya, "Ustaz, kenapa Saudi katanya terapin hukum Islam? Ada Mekkah dan Madinah, tapi masih ada orang yang bermaksiat tuh. Masih ada orang yang mencuri dipotong tangannya, masih ada yang berzina dicambuk, masih ada yang membunuh dipenggal lehernya." Jawaban saya apa? Jelas tadi. Di zaman Nabi SAW saja, jangankan Raja Saudi sekarang, Nabi pada saat itu turun wahyu kepada beliau, ada kelompok-kelompok ini. Apalagi kita sekarang, tetap akan ada. Sampai hari kiamat itu tidak bakal sulit ini dibedakan, sulit tidak ditemukan tiga kelompok nih. Tapi di antara tiga kelompok ini, ulama mengatakan subhanallah, yang paling berbahaya bagi muslimin adalah kelompok yang kedua, orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang kafir jelas kekafirannya. Seorang Nasrani, Yahudi, ya, orang Hindu, Buddha, kita tahu kafir. Dia tahu orang Islam anggap mereka kafir. Gak ada masalah, jelas. Dia pakai kalung salibnya, dia pergi ke gerejanya, kita tahu orang kafir. Iya kan? Jelas. Gak ada masalah buat kita. Tinggal didakwain, diluruskan, semoga Allah kasih hidayah. Kelompok yang ketiga, ahli maksiat. Ada orang Islam tapi buat dosa, ini juga bisa didakwain, diduain, insya Allah dapat hidayah, gitu kan? Teman-teman kita yang di sana mungkin macet, tidak mau mampir sholat maghrib, maksiat, semoga Allah berikan hidayah. Salah itu. Kalau mereka tahu bebannya hari kiamat hukumannya, mereka tidak akan lakukan itu. Lebih baik mereka masuk ke masjid, wudhu, segarin diri, ya, selamatkan diri dari kemacetan, dari sumpah, ibadah kepada Allah Azza Jalla, ikat diri maghrib isya, pahalanya seperti ribat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi nuntut ilmu, sudah sebentar juga pulang. Subhanallah, banyak yang pulang akhirnya dengan membawa ilmu, membawa iman, macetnya sudah kurang, pulang ke rumah juga Allah berkahi, istrinya jadi tenang, sambut dia, mungkin anak-anaknya juga jadi tenang, mungkin ada masalah banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Jadi ahli maksiat jelas. Tapi orang munafik ini masalah, karena tidak jelas. Muslim bukannya. Makanya jangan heran, dan saya heran, yang membuat saya heran pribadi ya, yang saya katakan tadi kepada antum, jangan heran kalau di Indonesia ini ya, orang banyak gak ngerti. Saya heran dengan mereka juga, kenapa mereka tidak mengerti kalau ada orang munafik. Banyak ciri utamanya itu adalah namanya nama Islam tapi bencinya sama Islam luar biasa. Itu orang munafik. Lihat orang berjenggot, disorotin, di ini, di itu, diributin sama dia. Lihat orang menerapkan hukum Islam atau dikatakan terapin hukum Islam, gak usah terapin hukum Islam. Subhanallah, hukum Allah dikatakan gak usah diterapin. Orang yang takut hukumnya Allah diterapin itu pencuri dipotong tangannya, orang bezina dicambuk, dia pelaku. Kalau dia bukan pelaku, dia gak bakal takut. Kalau kita bukan pencuri, kenapa harus takut ada potong tangan? Karena gitu. Kalau kita bukan pezina, kenapa harus cakut untuk dicambuk atau rajam? Itu memang bagi orang yang melanggar. Kalau orang yang sehat-sehat saja pikirannya, hatinya, dia tidak akan lakukan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Justru bagus, hukum berlaku, gitu kan? Dan orang munafik ini luar biasa. Orang-orang munafik ini karena dalam hubungan dengan Allah saja dia bisa nifak, dia bisa pura-pura, apalagi dengan manusia. Lebih biasa sudah. Kalau sama Tuhan saja dia berani menyembunyikan keyakinannya, dia sebenarnya kafir tapi dia katakan dia beriman. Berarti bagaimana dengan manusia? Orang seperti ini dia akan munafik dalam segala keadaan. Imannya kepada Allah, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada temannya, akan munafik terus. Ini bahaya sekali ini. Berteman sama mereka secara duniawi kita pasti rugi, apalagi ukhrawi. Luar biasa ini. Mereka akan terbiasa dengan ciri-ciri yang fatal sekali. Sudah cukup itu mereka menyembunyikan kekufurannya. Yang ini berbahaya. Makanya kita temukan dalam rumah tangga banyak sekali suami yang munafik. Cirinya Nabi SAW sebutkan. Kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalath. Kata Imam Az-Zahabi diangkat di sini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tanda-tanda orang munafik ada tiga mutlak. Yang pertama, idha haddatha kadab. Kalau dia berbicara suka bohong. Jadi kalau ada suami suka bohong itu cirinya munafik. Kalau ada istri suka bohong cirinya munafik. Ada atasan suka bohong cirinya munafik. Bawahan suka bohong cirinya munafik. Teman sahabat suka bohong cirinya munafik. Kenapa bohong? Apa yang mau dibohongin? Saya tanya sih teman-teman yang biasa bohong, kenapa bohong? Untuk apa? Apa kira-kira yang ditakutkan? Oh takut hartanya hilang? Oh takut dihinakan oleh orang? Padahal sebenarnya kalau dia jujur pada saat itu, memang kadang-kadang agak pedih, tapi tuntas, selesai. Enggak bermalam tuh masalah. Ada orang enggak, dia pikir dia selamat dengan dia bohong pada saat itu, tapi sebenarnya dia sedang memelihara masalah sampai bertahun-tahun. Dan makin lama makin banyak dosa. Karena setiap orang tanya bohong lagi, setiap orang tanya bohong lagi. Bohong itu mendatangkan teman-teman yang lain. Nah ini berbahaya. Ingat selalu pegangan hidup. Kata Nabi SAW, lazimilah kejujuran. Walaupun depan mata kalian kehancuran. Dan, gitu. Dan jauhilah ya. Lazimilah kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran, dan jauhilah kebohongan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Jadi enggak boleh bohong. Orang mukmin enggak tahu tuh bohong. Salah-salah, minta maaf, saya tidak akan ulangi. Selesai pada saat itu. Memang pedih, memang susah, berat, tapi enggak apa-apa. Kata Nabi SAW, kulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun pahit, enggak apa-apa. Dengan cara santun, dengan cara baik. Kamu tadi lakukan begini, oh iya minta maaf memang saya salah, tolong dituntun. Udah selesai pada saat itu. Enggak akan ada masalah. Ciri orang munafik yang pertama suka bohong. Orang mukmin enggak bakal bohong. Enggak usah bohong. Kalau sudah berlalu sudah tutup semua. Orang beriman itu punya konsep hidup apa? Yang sudah berlalu sudah selesai. Kalau salah istighfar kepada Allah, jangan ulangi lagi. Kalau baik bersyukur kepada Allah. Hari ini milik dia, isi semua dengan kejujuran, kebaikan, ibadah, amal saleh. Besok itu cuma program, nggak bisa dipastikan. Hari ini lakukan kebaikan-kebaikan. Yang lalu maaf, minta maaf kepada Allah. Yang kedepannya minta kepada Allah SWT agar dimudahkan bisa mengisi dengan kebaikan. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji suka bohong, suka mungkirin janjinya. Itu ciri orang munafik, gitu kan? Berapa banyak subhanallah orang mau jadi kandidat ini, kandidat itu, janjinya 1000. Mana janjinya semua? Tetap aja itu Jakarta macet. Tetap aja itu masalah banyak. Tetap aja begini dan tetap aja begitu. Mana janji-janji nih? Gak ada sama sekali. Subhanallah. Mana mereka dari orang-orang soleh, dari sahabat, dari tabi'in yang memang benar-benar imannya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada, tahu tanggung jawab. Umar bin Khattab sudah sering saya ulangi, tidak pernah letakkan kepalanya di ranjang dibantal kecuali sudah keliling Madinah cari tahu tidak ada lagi yang punya masalah baru tidur. Kalau enggak dipecahin, walaupun dia tidak tidur semalam suntuk. Karena takutnya ada hisab hari kiamat. Janji itu ikrar. Suami ikrar pada saat akad nikah akan berbuat baik dengan istrinya, melindungi, mendidik. Jalanin enggak? Itu wa'ad juga, janji itu. Istri berjanji baik mau jadi istri yang baik, menjalani ikrar baik, tapi enggak. Mana? Gitu kan? Ini hati-hati, enggak boleh sifat munafik. Artinya sudah terbuka pintu itu. Jadi kalau munafik itu seperti sebuah rumah, kita sudah mulai naikin tangganya itu kalau bohong. Tambah lagi pungkirin janji, naik lagi tangga itu. Nanti bisa masuk ke rumah munafik ini itu, naudzubillah, bahaya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kekal sampai hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dasarnya api neraka. Kata para ulama, dasar yang dimaksud dark ini, dasar api neraka yang paling berat siksaannya, yang paling gelap, dan di bawah itu di secara tingkat di bawahnya orang-orang kafir, dan secara siksaan di atasnya orang-orang kafir. Karena jelas orang kafir jelas kekufurannya, ini enggak jelas. Lebih jahat dia datang kepada orang kafir, bicaranya kami teman kalian, datang kepada orang beriman, kami juga teman kalian. Allah menceritakan ciri mereka dalam surah Al-Ma'idah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Orang munafik itu mudzabdzab. Sampai orang Arab biasa mengatakan kalau orang yang suka pungkirin janji ada ciri munafik, kan orang ini mudzabdzab. Allah mengatakan mudzabdzabina baina dzalika, pelimplang, pindah-pindah, semuanya oke, sana jilat, sana jilat, semuanya iya. Kalau dia datang ke orang kafir, dia mengatakan kami teman kalian, gitu kan. Waktu orang-orang kafir Mekah mau menyerang di perang Ahzab, gitu kan, minta tolong kepada orang-orang munafikin di Madinah. Baik, dikirimin surat oleh Ubaidillah bin Abdillah bin Salul, kami akan bantu kalian datang lagi, gini-gini. Memang betul awal dikirimin informasi semua ke Mekah. Sampai pasukan Mekah sudah datang, mengepung sampai 40 hari lebih Madinah tidak bisa karena paritnya terlalu besar buat mereka. Akhirnya mereka surat minta orang munafikin serang dari dalam. Enggak ada yang berani. Pungkirin janji. Orang kafir pun terjebak dengan janji mereka, gitu kan. Begitu pun orang beriman. Dan ini berbahaya nih. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza tumina khan, kalau diberikan amanah dia mengkhianatinya. Amanah banyak ya. Jangan cuma antum pikirin bahwasanya oh amanah itu kalau saya titipin uang baru amanah. Enggak. Amanah itu semua yang telah dibebankan di pundak antum dan antum mengiyakan. Misal ada teman yang ceritain masalah lalu dia bilang, setelah ceritain masalahnya tolong jangan ceritain ke orang lain ya. Antum sudah bilang ya. Itu sudah amanah. Ada orang enggak, datang istrinya atau suaminya dia bilang, teman saya cerita tapi katanya jangan cerita sama orang. Tapi sekarang dia cerita. Ciri munafik enggak boleh. Sama istri saya Ustaz, sama istri enggak boleh. Kalau sudah janji sama temannya enggak cerita, enggak boleh cerita sama siapapun. Kita sudah iya kan, orang mukmin itu pegang lisannya. Orang munafik yang lisannya kelipat-lipat gitu. Di sini dia bilang iya enggak, tapi di sana sudah nyebar ke sana sini beritanya. Enggak boleh. Sama suami saya Ustaz, saya ceritakan tentang tetangga saya perempuan suka gini, enggak boleh. Enggak usah gitu. Kecuali kalau memang dasarnya kita tahu ada keburukan. Ciri Nabi SAW seringkali kalau mau menegur satu kaum mengatakan, kenapa ya ada kaum yang begini? Begitu saja. Tidak pernah Nabi mengatakan, oh si fulan sebut namanya, enggak pernah. Nabi SAW pernah mengutus seseorang mengumpulkan zakat. Sahabat ini, sahabat Nabi datang bawa zakat di masjid Nabi SAW, serahkan zakatnya, lalu dia bilang, ini zakat-zakat kalian yang saya kumpulkan, dan ini bagian saya, disisipin. Ini yang saya punya, dikasih sama mereka. Nabi SAW langsung naik di mimbar setelah tahmid dan salawat mengatakan, tahu siapa orang ini, namanya siapa. Para perawi hadis menyebutkan namanya orang ini. Ini adalah si Fulan bin Fulan, gitu kan? Kata Nabi SAW, kenapa ya ada orang yang saya tugaskan mengumpulkan zakat, tahu siapa orangnya, gitu kan? Dan tapi dia tidak sebutkan namanya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada adabnya. Jadi walaupun memperbaiki orang menggunakan tata krama. Kata Nabi SAW, kenapa orang saya tugaskan zakat ya, tapi dia mengatakan ini zakat kalian dan ini punya saya. Kalau seandainya memang dia mustahik, orang yang layak dapat zakat, duduk aja di rumahnya, nanti akan datang kok bagiannya. Ngapain dia harus ngambil dari tengah jalan, sudah dianggap bagiannya dia sendiri. Karena kan amil zakat punya hak ya. Tapi kalau amil zakat itu ditugaskan oleh instansi, oleh pemerintah, oleh kantor, dia enggak boleh keluarin tengah jalan. Bukan itu yang dimaksud. Instansinya ngumpulin karena dia sudah terima gaji. Instansinya kumpulin, nanti dari zakat mal yang terkumpul 1/8 boleh dipakai untuk amil zakat. Kantor itulah, gaji pegawai, bayar administrasi, listriknya apa-apa, sama amil zakat boleh. Tapi bukan dia potong di tengah jalan, ngumpulin uang 10 juta zakat, nih saya keluarin 1/8, sisanya saya setor ke kantor. Gak boleh, sifat munafik namanya, amanah. Gak boleh, kata-kata amanah, rumah tangga amanah, anak amanah, semuanya amanah. Ya. Apapun, Nabi kita Muhammad SAW dapat julukan As-Sadiqul Amin di antara riwayat yang menjelaskan. Tentu masih banyak ya riwayat yang menjelaskan berbeda ya versinya. Tapi ada satu riwayat yang menjelaskan, salah satunya waktu beliau berumur, waktu awal-awal masuk ke bisnis. Beliau mulai masuk itu sekitar umur 20-22 tahun. Nabi SAW mulai berbisnis. Itu pada saat beliau awal-awal bisnis, beliau sempat memajang barang dagangannya di pasar Ukaz di Mekah. Kemudian datanglah seseorang dari luar Mekah beli dagangan Nabi SAW. Ini belum 25 tahun gitu kan. Dibeli barang dagangan beliau SAW. Lalu kemudian orang itu bilang, wahai Muhammad, ini saya bayar, ini barangnya saya titip, saya mau pergi tawaf dulu. Ini orang musyrik ini, sembah-sembah berhala. Tapi waktu itu belum ada risalah kenabian. Lalu orang itu habis tawaf pulang ke kampungnya, lupa kalau dia beli barang dari Nabi SAW. Keingatnya kapan? 3 hari kemudian. Setelah 3 hari dia ingat, dia kembali ke Mekah. Oh, kayaknya saya beli barang dari Muhammad nih. Buru-buru lari masuk ke pasar Ukaz. Dia kaget menemukan Nabi SAW dengan posisi yang sama. 3 hari gak bergerak, jaga barangnya orang. Orang itu langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau begini jaga barang saya dari 3 hari? Dia bilang, iya, kamu kan bilang tunggu, maka saya jaga. Tersebar satu Mekah, semua Mekah mengatakan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Memang begitu dalam Islam, gak boleh kita khianati itu. Amanah ya amanah, gitu kan? Gak boleh ceritain sama orang kalau kita sudah bilang iya, kita sudah iyakan. Ini cirinya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menambahkan hadisnya, kata beliau dalam hadis Hakim, riwayat Hakim dengan sanad yang sahih, ada 4 hal, kalau ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen. Disebutkan 3 tadi, idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia bohong, ya. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia memungkirinya. Wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Kemudian dikata yang keempat ditambah oleh Nabi SAW, wa idza jadala ghadar. Ya, kalau dia berbicara, berdebat, maka dia curang. Ya. Artinya kalau dia masuk ke pengadilan, dia kalah nih sebenarnya, bukan dia punya hak. Tapi dia cari 1000 jalan untuk mendapatkan yang bukan haknya. Seperti banyak sekarang di pengadilan. Ya hakimnya terlibat, ya jaksanya terlibat, yang orang terlibat, ya pengacaranya terlibat. Wah, luar biasa, saksinya terlibat. Ini sifat-sifat munafikin semua. Dibolak-balikan fakta, merebut tanah ahli warisnya 5 hektar, padahal tempat dia tidur 1x2 meter cukup. Mau ngapain tuh tanah 5 hektar dicuri? Mati juga masuk di liang lahat 1x2 hektar, 1x2 meter. Itu juga yang paling besar kuburannya. Ngapain curi hartanya orang, membolak-balikan sertifikat lah, mengganti nama lah, inilah, itulah, semua palsu semua. Subhanallah. Akte lahirnya palsu, ijazahnya palsu, ininya palsu, palsu semua. Apa ini? Kenapa harus palsu? Kalau Anda tidak berkualitas ya sudahlah, gitu kan? Tunjukkan kualitas kalau memang mau dapat. Enggak pernah ikut pelatihan lalu dapat sertifikat. Untuk apa? Kemudian nanti dia kerja tidak bisa dapat apa-apa. Dia juga tidak bisa punya kualitas. Enggak bisa. Subhanallah, mau berkhianat deh, seakan-akan Allah SWT tidak tahu itu. Jadi harus hati-hati. Hukum yang sedang kita bahas sebenarnya adalah hukum tidak bolehnya berteman dengan orang-orang munafikin. Tapi di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat dulu, beliau mengatakan tentang dusta dan khianat yang merupakan ciri khas orang-orang munafik ini. Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimaksud di sini beliau mengatakan tentang dusta dan khianat telah lewat, dan yang dimaksud di sini adalah mengingkari janji sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 sampai 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, maka pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Jadi salah satu sifat munafik adalah, yang ini hati-hati ya, kalau saya nanti kaya, saya akan bantu orang susah, janji sama Allah nih. Kalau saya nanti lulus, saya akan mengajar. Kalau saya begini, kalau saya menikah, saya akan berubah. Misal, itu ikrar dengan Allah. Allah terima baik, dimudahin pernikahannya, dimudahin ininya, dimudahin, tapi gak dijalanin. Ini kata Allah SWT dalam Al-Quran. Dan diantara mereka, ciri orang munafik adalah, ada orang yang berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, belum dikasih semua, Allah seringkali kata ulama menyicil pemberiannya. Enggak spontan dikasih semua, sengaja. Allah lihat, ini mampu enggak dia jalanin amanah ini? Sekali titipin zakat mal 1 juta, jalanin enggak? Jalani nanti ada titipan 5 juta tuh. Jalani nanti 10 juta orang titip. Jalani nanti 100 juta. Kalau masih baru 1 juta sudah khianat. Dipakai beli KFC, dipakai beli ini, dipakai beli polpen, pakai beli pulsa. Udah khianat. Enggak bisa. Gitu kan? Enggak bakal dikasih sama Allah SWT. Kata Allah, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia, mereka kikir dengan karunia itu. Dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Disebabkan mereka telah mengungkiri terhadap Allah atas sesuatu yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Kata ulama, ini ikrar antara dia dengan dirinya ya. Itu berarti dia ikrar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi, kalau saya menikah, kalau saya lulus, kalau saya kaya, kalau saya ada orang sedekah, oh enak ya kalau saya punya uang, saya juga mau sedekah seperti dia. Nanti Allah kasih tuh. Memang tidak banyak, dicoba dulu, dites. Kasih ada uang, mau enggak bersedekah gitu. Nah, ternyata dia tidak sedekah. Maka Allah SWT tahan tuh. Nanti insyaAllah biiznillah, kalau ikhwah dan akhwat sudah tahu, kalau yang belum tahu, hari Sabtu kita ada bahasan tentang Tabligh Akbar, masalah lanjutan ya. Meraih surga dengan harta bersama Uthman bin Affan itu luar biasa, subhanallah. Saya temukan infak-infaknya sahabat itu sesuatu yang tidak masuk di akal, subhanallah. Saya coba hitung dengan uang kita sekarang, tidak pernah ada sahabat yang datang membawa kepada Nabi SAW infaknya itu, kalau yang punya uang ya, bukan yang miskin, yang punya uang gak pernah dibawa 1 miliar rupiah, gak pernah. Itu selalu di atas itu. Nanti akan lebih banyak kita lihat contoh-contoh, terutama masalah Uthman bin Affan yang tidak masuk di akal, subhanallah. Masalah infaknya mereka di jalan Allah SWT dengan kejujuran dan keyakinannya itu luar biasa. Gak masuk di akal gitu, gak masuk di akal. Waktu Nabi SAW menyuruh untuk berinfak, waktu perang Tabuk, datang sahabat membawa 90 wasak kurma. 90 wasak kurma itu sama dengan 54 ribu kilo. Kalau dikali 30 ribu rupiah saja harga kurma, saya hitung-hitung itu subhanallah tidak kurang dari 1,2 M rupiah. Kurma yang diinfakkan untuk berjihad dengan Allah SWT. Dan rata-rata mereka pada saat diminta infak dalam agama, selalu langsung setengah hartanya dikasih. Sampai ada sahabat waktu itu datang membawa 1 sak, ya, 10 kilo kurma lah, ya, 10 kilo kurma dibawa sama dia. Ya, 1 sak kurma itu berarti 4 mut, 1 mut itu sekitar 2 kilo setengah lah. Kurang lebih 10 kilo kurma dibawa sama dia. 10 kilo kurma yang dibawa, dan dia bilang, saya semalam suntuk bekerja, menimba air, tidak tidur sampai pagi, karena tahu besok Nabi SAW suruh infak untuk jihad, maka saya pun mendapatkan bayaran 2 sak. 10 kilo, 20 kilo. Lalu 10 kilo saya berikan keluarga saya untuk makan, setengahnya 10-nya saya bawa ke jalan Allah Subhanahu wa Taala. Coba aja ya muhasabah diri sendiri. Kalau celengan masjid lewat, pernah kasih enggak setengah dari yang di kantong? Ini luar biasa ciri-ciri mereka. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan gambaran. Jadi hati-hati kalau berikrar. Salah ikrarnya tepat, jadi orang mukmin. Salah ikrarnya munafik. Dan munafik ini berbahaya. Inti bahasan kita sebenarnya, kita bukan sedang membahas orang-orang munafikin secara khusus, karena ini ada bahasannya juga. Dan kalau tidak salah memang sudah pernah dibahas sedikit juga di masalah dosa besar, saya lupa yang keberapa, tentang dusta dan khianat. Tapi kita sedang membahas tidak bolehnya menganggap atau menjadikan munafik sebagai teman. Kalau kita sudah tahu, enggak boleh lagi, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini diriwayatkan dalam Kitabul Adab bab la yaqulu al mamluk rabbi wa rabbati, nomor 4977 dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiki sayyidun fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wajal. Janganlah kalian katakan tuan kepada orang-orang munafik. Sebagian ulama hadis mengatakan jangan jadikan atasan, jangan bekerja dengan mereka, jangan menikah dengan mereka, jangan berteman, enggak boleh kalau sudah tahu munafik. Ciri-ciri tadi, suka bohong, suka pungkiri janji, suka khianat, suka curang, enggak boleh lagi. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan tuan, jangan hormatin, jangan temanin, jangan nikah, jangan interaksi, jangan lihat kalau perlu. Walaupun dia ngaku muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan tuan kepada seorang munafik, karena jika dia menjadi seorang pembesar, justru karena kalimat kalian itu, berikan dukungan suara lah, berikan apalah, apa saja sokongan, karena ada maslahat duniawi, akhirnya sampai dia menjadi tokoh misalnya, gara-gara dukungan-dukungan kita itu. Kata Nabi SAW, jika dia menjadi pembesar, maka kalian telah membuat Rob kalian murka karena itu. Nah, jadi ada ancaman di sini, kalian akan membuat Rob kalian murka. Tentu saya sudah pernah atau sering jelaskan di awal pertemuan kita, termasuk dosa besar kalau ikut ancaman di situ. Ini ada ancaman ya, kena laknatnya Allah, kena murkahnya Allah, dan masuk neraka, diangkat darinya nikmat Allah, dan beragam macam lah ancaman itu, semua berarti masuk dosa besar. Nah, di sini berarti menjadikan bekerja, berteman, berinteraksi, menikah dengan orang munafikin jelas enggak boleh. Yang paling kental supaya antum lebih faham lagi, mungkin tadi itu masih sifat global tentang masalah sifatnya. Munafik itu lebih khusus adalah namanya nama Islam tapi benci Islam, itu sudah. Itu lebih kerucut lagi, gitu kan? Lebih kerucut lagi. Ini harus diperhatikan baik-baik. Sampai sebagian besar ulama Sunni mengatakan adanya kelompok-kelompok dalam Islam yang sebenarnya kelompok itu munafik di zaman Nabi SAW. Banyak sekali. Ada yang mengatakan Quran kurang, ada yang mengkafirkan sahabat, ada yang ini. Itu kelompok yang banyak ciri kemunafikan di situ. Bisa berbohong enggak apa-apa, bisa bercurang enggak apa-apa, bisa begini enggak apa-apa, dibolak-balikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama, kalau kita tarik ciri-ciri kelompok-kelompok ini ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas sekali itu adalah para munafikin. Mereka paling benci dengan Al-Qur'an pada saat turun, mereka selalu mengatakan Quran itu kurang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak benar, gitu kan? Waktu mereka diajak oleh Nabi SAW untuk perang di Tabuk, apa mereka bilang, gak usah ikut-ikutan, panas-panas ngapain perang. Diajak orang-orang gitu. Waktu mau perang Uhud, sengaja mereka keluar 300 orang, kemudian mereka kembali meninggalkan pasukan untuk melemahkan kaum muslimin. Sengaja dia keluar, kemudian dia permalukan kaum muslimin, sengaja mencari masalah. Ini subhanallah, di media kita banyak sekali nih. Banyak sekali tampil membenci Islam. Saya lihat waktu kasus panas-panasnya poligami berapa tahun lalu, itu luar biasa di media yang tampil. Saya sempat waktu itu karena terlalu diangkat, dan saya coba mengcover itu, mengkanter maksud saya di pengajian saya dengan apa yang saya fahamin dan saya tahu. Alhamdulillah jemaah pengajian saya akhirnya konsisten untuk mempertahankan hukum Allah. Waktu itu yang tampil di media kita semuanya rata-rata perempuan pakai jilbab, semuanya benci dengan poligami. Ini bagaimana caranya nih? Kalau kita belum bisa amalkan, jangan benci hukum Allah. Hukumnya Allah, bukan hukum presiden, bukan hukum raja. Hukum Allah mencipta langit dan bumi. yang memang menciptakan kita dari tidak ada, kemudian nanti kita akan kembali kepadanya, lalu kemudian kita pungkirin bagaimana caranya. Sampai ada yang bilang, orang yang sampai ada yang pernah saya dengar mengucapkan kalimat, saya langsung tegur pada saat itu. Waktu seorang laki-laki, waktu dijelaskan masalah poligami, langsung dia bilang, "A'udzubillah poligami." Saya bilang, "Ya akhi, bertakwa sama Allah. Bagaimana bisa ente bilang a'udzubillah dengan poligami? Kalau ente enggak bisa jalanin, jangan ente hina poligami, itu enggak boleh. Memang itu level tertinggi di bab nikah. Ente mungkin belum bisa lakukan. Jangan dianggap semua orang seperti ente enggak bisa lakukan, gitu kan? Enggak usah. Kalau orang sudah lakukan, oh Masya Allah ya, dia sudah bisa lakukan. Seorang akhwat kita pakai jilbab besar, ini belum bisa pakai, ngapain pakai jilbab kayak karung begitu. Inilah itulah, diolok-olok, subhanallah. Allah SWT turunkan dalam Al-Quran tentang ciri orang-orang munafikin, mereka selalu beristihza juga, mengolok-olok kaum mukminin, olok-olok penampilannya, olok-olok yayasannya, olok-olok sekolahnya, olok-olok pakaiannya, semua begitu. Itu ciri-ciri munafikin. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala turunkan firman tersebut, Nabi SAW lagi di atas unta, kemudian beliau jalan, di sekitar untanya itu banyak batu-batu tajam dan panas. Orang-orang munafik itu tahu firman Allah sedang turun kepada Nabi SAW, dan mereka sangat tahu jangan sampai firman Allah turun menyuruh memerangi mereka, dibongkar kedoknya, mereka tahu, akhirnya mereka takut. Mereka datang di bawah kudanya, untanya Nabi SAW, sambil menginjakkan kaki mereka di batu-batu panas itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Mereka mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai Muhammad, maafkan kami. Kami dulu cuma bercanda saja, ngolok-ngolok saja, bercanda gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, "Qul abillahi wa rasuli wa qul abillahi wa rasuli apalagi? Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Apakah kepada Allah, ayat-ayat dan rasulnya kalian berolok-olok, bercanda-bercanda, hukum Allah dianggap sebagai mainan, dihina-hina, gitu kan? Maka Allah SWT menghardik mereka. Allah SWT bahkan mengatakan dalam lanjutan ayat itu, ya, "La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Maka enggak usah minta maaf, kalian sudah kufur kepada Allah setelah perbuatan kalian itu. Jadi memang orang-orang munafik ini na'udzubillah memang punya ciri khas yang luar biasa. Kalau ada orang beriman, itu jalurnya jelas. Ada orang kafir, jalurnya jelas. Tapi ini tengah-tengah. Dan ini juga orang yang lebih berbahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri. Makanya kita harus hati-hati, ikhwan dan akhwat sekalian. Orang mukmin tidak punya sifat bohong, tidak punya sifat khianat, tidak punya sifat memungkiri janji, tidak punya sifat mencurangi. Tapi selalu segala sesuatu yang haknya dia akan ambil, yang bukan haknya dia tidak akan ambil. Yang benar dibela, yang salah dia akan tolak. Allahu a'lam. Sudah masuk waktu? Hah? Baik, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang biiznillah dengan dosa besar ke-87, dan seperti biasa akan ada pertanyaan setelah ba'diyah isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, Pak Ustaz, apa ini? Tajwid itu digunakan di Al-Quran saja atau di hadis juga? Yang kedua, Pak Ustaz, apa hukumnya investasi saham dan bekerja di bank konvensional? Tentu tajwid itu digunakan, kalau secara hukum itu digunakan di Al-Quran saja. Digunakan di Al-Quran saja. Secara hukum ya, hukum bacaan. Sebab kalau di dalam hadis maka tidak diperlukan, atau bahasa Arab umumnya, termasuk komunikasi, gitu kan? Jadi kalau kita sedang komunikasi nggak ada guna, nggak ada bila guna, nggak ada ikhfa, memang sudah begitu umumnya ya. Jadi lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran. Kalau hukum investasi saham tergantung. Kalau investasi saham semua terbuka insya Allah, dalam Islam halal jual beli. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba. Transaksi boleh saja, membeli saham sebuah perusahaan, ya, sebuah tempat usaha itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah semua. Ya. Ya, setahu saya Allah alam boleh, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, perusahaannya itu perusahaan yang jelas sistemnya, tidak ada sistem haram di situ secara agama. Perusahaannya jelas. Kalau masalah perusahaan itu non-muslim itu masih boleh-boleh saja, enggak ada masalah, tergantung. Kalau dia menggunakan sistem yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Yang kedua, produk yang dijual juga tidak melanggar syariat. Produknya harus produk-produk yang halal. Apapun yang dijual sama dia harus sesuai dengan sistem Islam, dan juga produknya produk yang halal. Maka itu insya Allah tidak ada masalah beli saham seperti itu. Kalau hukum kerja di bank konvensional, ini sudah sering ditanya. Kira-kira menurut antum ini, menurut anda yang hadir sini atau teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda maunya saya jawab apa? Kira-kira saya jawab boleh, itu berarti saya mempertaruhkan leher saya ini di hari kiamat di mahkamah Allah, masuk neraka nanti. Gak boleh riba, haram gitu kan. Jadi kadang-kadang subhanallah, ini mudah-mudahan penanya niatnya untuk mengetahui hukum ya. Tapi ada kadang-kadang teman-teman karena sudah tahu dirinya salah, sengaja bertanya, dibolak-balikan pertanyaan supaya ada jawaban iya. Gak mungkin ustaz menjawab iya itu. Haram-haram, halal-halal, karena kami tahu itu pertanggung jawabannya berat hari kiamat gitu kan. Jadi teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda sudah tahu ada fatwa MUI tentang masalah haramnya bunga bank, haramnya kerja di bank konvensional. Begitu pula dengan umumnya pendapat ulama dunia, tidak ada satupun yang mengatakan boleh sebenarnya. Lalu bagaimana ustaz kalau saya sudah terlanjur? Ya taubat, tinggalkan gitu kan? Itu solusinya. Saya gak tahu memberikan makan keluarga saya. Subhanallah, bagaimana bisa? Kita berapa 9 bulan di rahim ibu gak pernah pikir makan dari mana. Waktu masih anak-anak gak pernah tahu, gak pernah mau tahu orang tua kita dapat dari mana uang untuk belikan kita permen, makanan, baju. Sekarang sudah sarjana ketakutan, mau makan dari mana? Gak mungkin itu ya kan? Syaitan tidak mau kita lepas dari sebuah belenggu yang sudah dia lakukan. Orang yang berbuat kemaksiatan, terbiasa zina, terbiasa riba, terbiasa mencuri, terbiasa bohong, terbiasa dengan sebuah kegiatan, maka syaitan akan buat jaring-jaringnya supaya tidak lepas dari situ. Ranjo-ranjonya banyak, beratlah, pertimbanganlah, beginilah, beragam macam kan. Bagaimana ulama mengatakan syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, bisa dia menggoda orang untuk melakukan sebuah perbuatan buruk, atau bisa dia membuat orang lain bimbang dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Di antara perbuatan kebaikan itu, kalau seseorang mau meninggalkan yang haram, mau taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, diterima enggak ya taubat saya? Saya mau beri makan dari mana ya anak istri saya? Saya kalau berzina kemudian saya taubat, siapa yang mau nikahi saya ya? Dan beragam macam was-was yang akhirnya tetap membuat orang tersebut dalam belenggu dosanya. Keliru. Dalam Islam kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha, taubat menutup segala kesalahan yang telah berlalu. Tidak ada masalah dalam Islam, taubat saja. Umar bin Khattab pernah kita bahas, pemabuk keras sebelum masuk Islam. Taubat menjadi seorang khalifah Rashid, yang terkenal khalifah Rashidah, dan kemudian khalifah yang kedua, dijamin masuk surga, dan banyak sekali fadilah. Karena Islam tidak melihat masa lalunya seseorang, yang dilihat adalah sekarang dan ke depan, kan seperti itu. Jadi saya mengajak anda dan seluruh muslimin, dan saya doakan dari hati saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan anda untuk meninggalkan, karena ini berbahaya sekali. Dirham, satu dirham riba, kata Nabi SAW, lebih berat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan. Makanya syaitan membelenggu kita di situ. Keluar saudaraku. Kalau hanya karena masalah dasi, hanya karena masalah kemeja, hanya karena masalah nama baik, hanya karena masalah sudah terlanjur dapat jabatan, dan itu semua anda mau pertahankan silakan, tapi konsekuensinya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena haram. Allah memberikan saudaraku semut di lubangnya makanan, lalu Allah tidak memberikan anda makanan? Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jutaan makhluk tiap hari makan. Ikan makan, semut makan, semua makan. Saya sudah sering berikan contoh masalah itu kan. Seorang ulama salaf pernah melihat burung bango di atas batang pohon, di atas sebuah danau. Kemudian dia capek kerja di kebunnya, lalu kemudian dia keluar dari kebunnya, duduk di sebelah danau tersebut, lalu dia bilang, semoga Allah memberkahi hasil kerja saya hari ini. Artinya mudah-mudahan hasilnya maksimal nih. Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada dia, bagaimana memang Allah tidak akan mungkin bungkiri janjinya. Lewatlah sebuah batang pohon lagi ngapung di atas sungai tersebut, di atasnya ada burung bango, matanya buta, kakinya patah, dan ada di atas burung, di atas batang pohon tersebut. Kira-kira kata orang ini waktu dia lihat, saya ingin tahu bagaimana Allah berikan makan nih bango ini. Matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang lagi jalan. Jelas-jelas secara akal manusia sulit dia kalau turun, dia enggak tahu, mungkin bisa tenggelam kena bango, walaupun ya bisa berenang atau di pinggir-pinggir danau, dia tidak bisa sampai ke dalam, umumnya begitu. Maka yang terjadi adalah dia tunggu, tidak lama kemudian ada seekor burung elang dari kejauhan menangkap ikan, kemudian dia naik ke atas, begitu subhanallah melewati burung bangau ini, lepas jepitan ikan tersebut dan jatuh di depan burung bangau, kemudian burung elang itu pergi dan tidak mengambilnya lagi, lalu burung bangau cium bau ikan tinggal turunin kepalanya makan. Bangau yang buta patah kakinya dimakankan oleh Allah. Bagaimana dengan Anda? Ini subhanallah banyak sekali. Coba lihat fenomena alam, banyak makhluknya Allah SWT, keajaiban bagaimana Allah berikan makanan, semut, burung, hewan-hewan, banyak sekali. Apalagi manusia, jauhi yang Allah haramkan maka Anda akan tenang dengan izin Allah. Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya, bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya tiga apa rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan. Itu dalam hadis sahih, Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasukkan oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau gak salah, yang pernah saya bawain dulu rumah-rumah yang tidak dimasukkan oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, di antaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau Anda bilang ini kan cuma hiasan, baik, kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya dengan Anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal, sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengingat, mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian. Jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi ke generasi yang masih mudanya didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang saleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat, ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Enggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu, ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya. Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada dua patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya enggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh setan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui setan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dia kan jimat ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya ditaruh. Gigi buaya lah, apalah, macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah mencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun. Apakah orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk orang munafik? Enggak disebutkan masalah dia kalau tidak sholat berarti munafik. Tapi ciri orang munafik memang ada tadi yang belum tersebutkan. Jazakallah yang bertanya ini, Allah mengatakan, A'udzubillah minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau sholat mereka bermalas-malasan. Malas sekali. Dan dalam hadis sahih Bukhari dikatakan, asyaddu sholati al munafikin al isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Karena mereka waktunya tidur, malas bangun, gitu kan? Jadi ini cirinya memang mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan sangat sedikit sekali. Itu pun kalau mereka lakukan salat dan zikir karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Tapi di sini kalau apakah semua orang Islam tidak salat munafik, ini tidak. Tidak bisa kita patok seperti itu. Karena bisa saja mungkin dia belum faham hukum. Mungkin Allahu a'lam. Ada orang yang mungkin dari ayahnya, ibunya sendiri di kampung atau di kota dia tinggal enggak pernah sholat, biasa sholat kapan dia mau. Anaknya pun tumbuh besar dalam kondisi tersebut, dia enggak tahu kalau itu wajib. Nah, orang tuanya sendiri tidak sholat, itu bukan mustahil. Jadi ada sebuah kaidah penting kata ulama dalam melalui kehidupan ini, jangan patok orang lain seperti diri kamu. Itu kaidahnya. Kan gitu. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang ulama keluarkan, diantaranya jangan patok orang lain, ini dalam masalah akhlak ya. Dalam tazkiyatun nufus, mensucikan diri, jangan patok orang lain seperti dirimu. Begini, kalau seandainya kita sudah sholat malam, kita sudah ibadah, alhamdulillah sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bagus, tutup aurat, jalanin perintah agama, jangan patok semua orang seperti kita. Belum tentu. Emang enggak bisa. Maksudnya adalah bisa ada orang lebih baik daripada kita dari itu. Mungkin kalau kita sholat malam hanya setengah jam sebelum subuh, ada orang dari jam 2 malam bangun, ada. Kalau kita cuma hafal beberapa surah Al-Quran, ada orang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, ada orang yang mengulangi Al-Quran sampai berulang kali. Sampai disebutkan ciri khasnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang akan kita bahas hari Sabtu nanti. Beliau ciri khasnya yang luar biasa itu, beliau menutup witir yang satu rakaat itu. Satu rakaat, saya enggak tahu nih bagaimana sholat malamnya beliau ya, karena belum temukan riwayatnya. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau kalau sholat witir itu baca 30 juz di rakaat terakhirnya. Jadi kita biasa baca kulullahat itu pun masya Allah cepatnya luar biasa gitu kan. Ini 30 juz di salat witir yang satu rakaat. Itu bagaimana Allahu a'lam, itu berkah Allah kasih gitu. Tapi tiap malam 30 juz khatam. Tiap malam. Bagaimana itu? Kita mau bandingkan ibadah kita dengan mereka-mereka ini bagaimana gitu. Luar biasa jauh yang antara langit dan bumi. Jadi jangan patok diri kita seperti orang lain seperti kita, belum tentu. Ada juga memang orang yang tidak seperti kita, mungkin kita masih lebih baik dari dia. Tapi belum tentu kita lebih baik dari dia. Ya kan gitu. Mungkin memang dia subhanallah kurang di sholat malam, tapi dia lebih baik di sedekah mungkin. Mungkin dia sholat malamnya kapan dia bisa. Tapi kalau sedekah masya Allah 100 ribu, 1 juta, 100 juta. Mungkin sementara anda masih 1000, 1000, 1000 terus gitu kan. Beda, tidak boleh dipatok orang lain itu sesuai dengan kita. Sama dengan orang bermaksiat, orang maksiat juga begitu kata ulama, sama kaidahnya. Ada orang dia patok, ah semua orang sama seperti dia, padahal tidak. Mungkin ada orang lebih buruk daripada dia, atau ada orang yang tidak, enggak seperti dia. Mungkin sudah taubat, teman-temannya dulu ada yang sudah taubat, lalu dia bilang, ah kau juga dulu begini. Ya jangan lihat dulunya orang, sekarang sudah lain. Itu kan dalam Islam seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan itu. Kalau saya tahu Allahu a'lam, tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kalau orang tidak sholat berarti dia munafik. Karena memang bisa saja dia belum tahu hukum atau memang masih bermalas-malasan. Tapi ciri memang orang munafik kalau bangun sholat mereka malas dan penuh dengan riya. Bagaimana bila ada kerabat atau saudara kita memiliki ciri yang munafik, jauh dari ketaatan dan sering melakukan maksiat? Apakah berdosa bila kita memutuskan silaturahim mereka? Karena apabila kita berkunjung, dikhawatirkan anak istri kita terpengaruh dengan kebiasaan mereka. Jadi putus silaturahim gak boleh. Tapi untuk tidak mengunjungi itu boleh. Gak ada masalah kalau efeknya bahaya. Putus silaturahim ini maksudnya gini, dia punya rahim, punya hubungan darah dengan anda. Ini juga sekalian saya luruskan, waktu itu juga saya luruskan di dosa besar masalah memutus hubungan silaturahim. Enggak boleh kita mengatakan kepada sama muslim silaturahim. Silaturahim itu sila berarti menyambung hubungan rahim yang punya hubungan darah. Kerabat saja itu. Kalau sama orang Islam umumnya kita katakan ukhuwah. Kadang-kadang ada orang subhanallah bahasanya silaturahim akbar. Ini dari mana silaturahim akbar ini? Kemudian yang bertemu dengan teman-temannya reuni gitu kan. Itu enggak masuk. Jadi silaturahim adalah menjalin hubungan dengan orang yang punya hubungan kerabat. Silaturahim banyak, bisa dengan mengunjungi, bisa dengan menelpon, bisa dengan mengunjungi kalau sakit, bisa memberikan hadiah, bisa membantu kalau dia susah, banyak pintunya. Kalau kita punya hubungan silaturahim dengan seseorang dan ada ciri kemunafikan padanya, kita boleh membatasi hubungan. Yang tidak mendatangi rumahnya, ya enggak masalah. Tapi jangan memutus silaturahim. Jadi kalau dia memberikan salam, ya sudah, dijawab salamnya. Nabi SAW kalau diberikan salam, beliau menjawab. Ya, beliau menjawab, tapi beliau tahu ini orang munafik. Gitu kan, beliau mengetahui ini adalah orang munafik. Cuma di sini artinya kita tidak boleh memang secara khusus menjadikan sahabat, teman dekat, sengaja menikah. Ada orang subhanallah menikah, memang dia sudah 5 tahun, 6 tahun menikah, lalu mengeluh, Ustaz, saya setiap hari mungkin dibohongi sama pasangan saya. Baik, sebelum menikah tahu gak kalau dia pembohong? Tahu, Ustaz. Kenapa menikah? Sudah tahu sifatnya munafikin di situ. Kenapa harus menikah? Jadi sekarang siap saja dibohongin gitu. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, enggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada enggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah, semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, "Tapi saya setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya enggak ada masalah." Ya, orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, enggak ada masalah. Gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kau mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, Syekh." "Kenapa kau larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan? Jadi lebih baik ditinggalkan gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh jadi terus-menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk. Ada pernah orang bilang sama saya, "Ustaz, saya baik, Ustaz. Kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib. Teman saya dan tidak sholat sama sekali." Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, gak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak. Ini gak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu a'lam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya gak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah, seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia gak ngerti. Misalnya ini listrik gini, ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang, "Enggak, harus begini." Tapi dia salah, jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang, "Kok ngawur ini orang ngomong." Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah, penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, waduh banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah ini, dari langit lah ini, macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal-muasalnya bisa lah muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, ya luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ, istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu masih dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak, gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya enggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik, gini-gini. Saya taunya selama ini orang yang memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana Harim Antum? Harim itu istri ya. Oh ini, dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Hah, istri Antum ini, Masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa gak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak, ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok gitu kan? Emang begitu. Ya semoga Allah kasih dia. Ustaz, saya mau nanya, jika kita menolong orang kemudian orang tersebut bertanya kepada kita, apakah kamu yang menolong? Lalu kita jawab tidak, dengan maksud menyembunyikan kebaikan, apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan bohong? Bohong, gak boleh. Iya. Dan kontrol diri untuk tidak riya, hanya itu. Antum pulang dari masjid, seorang tanya, dari mana pak? Jelas keluar dari pintu masjid. Oh dari masjid sholat. Masa kita mau bilang enggak, saya dari pasar, kan gak mungkin. Ya udah bilang apa adanya gitu kan. Yang penting kita kontrol tidak riya. Karena riya itu, ikhwan dan akhwat sekalian, semua ibadah kita pasti dilintaskan oleh syaitan dengan riya. Tinggal kita kontrol atau tidak. Kan gitu. Lebih baik mana, memilih bos yang muslim tapi kita tahu dia suka berbohong, atau mempunyai bos yang non muslim tapi orangnya baik dan bersifat jujur? Kebetulan apa ini, saya enggak ngerti. Saya sering bekerja dengan mereka berdua, mungkin begitu ya. Jazakallah khair. Ini yang saya bilang, kadang-kadang kita disuruh pertemukan antara muslim yang buruk dengan kafir yang jujur. Kenapa harus begitu? Kenapa enggak cari muslim yang jujur sama kafir yang jujur? Nah itu baru imbang, baru adil tuh namanya. Gitu kan? Karena kita nanti akan nilai buruk Islamnya, bukan orangnya. Jadi kalau saya sarankan, masalah kerja, kalau ada yang salah dari seorang muslim ya salah. Dia muslim tapi dia bohong, itu salah buat dia. Tapi jangan dinilai Islamnya, dianya yang salah secara individual. Saya pernah berbicara ringan dengan seorang Nasrani Katolik di pesawat. Lalu saya tanya, Pak agama apa? Agama Nasrani, agama Katolik. Oh saya muslim. Lalu saya tanya apa tentang Islam. Saya pernah ceritain masalah ini. Kemudian dia bilang, waktu saya bilang sama dia, bilang sama saya, oh Islam itu, saya tanya apa itu Islam? Dia bilang, Islam itu teroris, gini, macam-macam. Terus setelah selesai, saya bilang, Bapak sudah selesai? Dia bilang, iya. Saya muslim, Pak. Bisa saya ceritain agama saya? Oh boleh. Yang pertama saya lemparkan, saya bilang, kalau seandainya ada seorang Katolik yang membunuh, yang mencuri, yang berbohong, Bapak mau enggak saya sebagai muslim mengatakan Katolik semua sama? Enggak dong Pak. Ya sudah, begitu juga Islam. Kalau satu orang membunuh, satu orang buat salah, ya dia yang salah, bukan semuanya. Gitu kan? Bukan semuanya. Ini masalahnya. Kalau Anda menemukan seorang muslim bohong, dia dosa dengan dosa itu, kesalahan itu. Anda punya hak bekerja tempat lain. Silakan. Kemudian Anda temukan ada pekerjaan lain orang non muslim tapi baik. Dia merupakan sistem Islam yang dijual produknya juga halal, silahkan Anda kerja dengan dia, tidak ada masalah itu. Itu kan itu bukan yang hal haram dalam agama Islam. Tetapi kalau Anda mau adil, Anda pertemukan antara seorang bos muslim yang jujur dengan yang non muslim yang jujur gitu kan. Kita banyak orang jujur, kayak orang sudah krisis gitu, ini enggak, insya Allah banyak orang-orang muslim yang jujur. Tapi kalau Anda memang berada di posisi tadi, dua-duanya adalah bos Anda atau dua-duanya miliki perusahaan, Anda enggak punya opsi lain, memang harus pilih salah satunya, ya Anda pilih orang yang jujur tentunya gitu kan. Selama memang sistem dan peraturannya itu ya adalah peraturan dan produknya halal dalam agama Islam. Kalau kita berteman dengan orang kafir tujuannya untuk berdakwah agar teman saya mengenal Islam dan diberikan hidayah, tidak apa-apa kak Ustaz? Karena sebelum saya mengenal sunnah, teman-teman dekat saya banyak orang kafir. Enggak masalah teman sama orang kafir. Saya sudah bahas, yang kita bahas malam ini adalah orang munafik. Enggak jelas Islam atau kafir nih gitu kan. Kalau berteman sama orang kafir, tadi kan saya bilang di awal pembukaan, Nabi SAW berteman dengan orang Yahudi. Bahkan saya sebutkan namanya Abdullah bin Salam, Khuwairij, ada beberapa teman-teman Nabi SAW memang yang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Boleh seseorang muslim itu orang tuanya kalau kafir bersilaturahim, berbakti dengan orang tuanya, kerabatnya non muslim bisa dia bantu, enggak ada masalah. Membantu orang-orang non muslim itu dibolehkan. Yang kita sedang fokus malam ini, kalau ada orang jelas orang ini munafik, bukan muslim, bukan kafir, ini yang tidak boleh sama sekali kita bekerja dengannya. Tidak boleh interaksi, jauhi semuanya. Dan cirinya sudah kita panjang lebar jelaskan tadi. Ustaz, Anda mau tanya, apa hukumnya bila kita dibebaskan hutang oleh teman karena teman kita punya nazar dan nazarnya terpenuhi sehingga dia membebaskan hutang? Apa Anda harus tetap bayar? Tapi memang perekonomian Anda sedang tidak baik. Apakah tetap di akhirat dia akan mengambil pahala-pahala kita? Ya tentu saja tidak. Kalau dia sudah maafkan, alhamdulillah. Yang itu, kalau jelas dia maafkan ya. Jangan Anda karang-karang. Jadi memang jelas dia mengatakan saya maafkan, ya enggak apa-apa, insya Allah sudah baik, itu enggak ada masalah. Jadi sudah bebas, enggak ada lagi pengambilan pahala dan seterusnya. Bagaimana jika ada seseorang yang dulu pernah memalsukan raport SMA, kemudian sekarang sudah berjalan bertahun-tahun, apakah bertobat saja cukup? Apa yang harus dilakukan? Tentu bertobat kepada Allah SWT dan dia coba memperbaiki semaksimal mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda dapatkan dari hasil itu harus dikeluarkan, gitu kan? Misal gara-gara ijazah palsu itu Anda mendapatkan sebuah jabatan, misal, gitu kan? Maka itu tidak boleh. Berarti jabatan itu tidak halal buat Anda, karena Anda merekayasa data, nggak bisa, gitu kan? Jadi tidak boleh. Jadi harus diperbaikin. Tapi yang paling penting adalah taubat nasuha dulu kepada Allah SWT, karena itu gush namanya, ya apa namanya, menipu, ya, memanipulasi data, nggak boleh dalam Islam. Alhamdulillah, dini hari nanti insyaallah Ana dan keluarga akan melaksanakan panggilan Allah untuk umrah. Yang ingin Ana tanyakan, apakah benar bisa melaksanakan umrah berulang kali dalam satu kali pemberangkatan seperti yang disampaikan oleh beberapa pembimbing umrah berbagai travel? Ini khilaf diantara ulama tentang boleh mengulangi atau tidak, gitu kan? Pendapat yang pertama mengatakan boleh saja, pendapat yang mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh mengulangi umrah itu, karena belum pernah ditemukan ada dalil yang menjelaskan Nabi dan para sahabat pernah mengulangi umrah dalam satu perjalanan. Pendapat kedua mengatakan boleh saja, tidak ada masalah, yang penting dia penuhi syarat. Syaratnya keluar dari kota Mekah, gitu kan? Itu syaratnya. Allahu a'lam, lihat yang mana ringan buat antum, gitu kan? Yang mana ringan insya Allah enggak ada masalah. Karena saya pernah tanyakan sendiri kepada masyayikh ya di Masjid Nabawi, karena seringnya ada pertanyaan masalah ini, saya tanyakan kembali ke majelis-majelis mereka. Mereka mengatakan tentu lebih baik orang tidak umroh lagi, gitu kan? Karena memang belum ada dalil untuk lebih berhati-hati. Tapi belum ada pendapat ulama yang berani mengatakan itu bid'ah atau salah, enggak. Mereka cuma mengatakan ini khilaf aula, maksudnya ya dia meninggalkan yang lebih baik, hanya itu saja. Artinya Anda boleh lakukan. Kalau memang Allah mudahkan ada kesempatan, maka tidak ada masalah. Yang penting syaratnya keluar dari kota Mekah. Apa bisa membatalkan umroh untuk ibu kandung anak yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Setahu saya boleh saja. Ya, setahu saya Allahu a'lam, ada pendapat yang mengatakan boleh. Badal itu artinya kalau Anda tidak bisa umroh, tidak bisa haji buat orang tua yang sudah meninggal atau tidak mampu, bisa kita mengeluarkan biaya yang diberikan kepada. Kalau saya biasanya itu ke teman-teman mahasiswa di Madinah yang kemudian mereka menjalankan umroh atau haji buat kerabat yang sudah meninggal, Allahu a'lam. Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan hanya di haji saja, gitu kan? Saya punya seorang kakak perempuan, dia bilang ingin minta cerai pada suaminya dikarenakan apa ini? Suaminya seorang pemakai obat terlarang, semoga Allah kasih hidayah. Dan saat ini suami beliau sedang ditahan di lembaga permasyarakatan dikarenakan melakukan tindak penipuan. Kemungkinan suaminya akan keluar bulan 10 tahun ini. Salahkah Ustaz kalau istrinya minta cerai? Hal apa saja dalam Islam di mana istri boleh minta cerai? Tidak salah. Jadi kalau suami sudah sampai melakukan dosa besar, maka boleh istri mengajukan cerai. Itu salah satu penyebab. Jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama karena adanya pelanggaran. Yang pertama itu adalah kekufuran, murtad dari agama. Kufuran, maka itu perbuatan syirik, itu semuanya sudah boleh dia minta cerai. Yang kedua, semua dosa besar yang dilakukan dan dia tidak mau taubat, berzinah lah, gitu kan? Istidlalnya jelas hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, di mana seorang laki-laki pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya tidak menolak jaman laki-laki lain. Lalu kata Nabi SAW, ceraikan. Dia bilang, tapi ya Rasulullah, saya mencintainya. Kata Nabi, tahan dan pendakwai kalau begitu. Tapi di sini opsi pertama adalah ceraikan. Artinya di sini kalau memang dia buat maksiat itu sebesar, ya sudah, gitu kan? Kalau dia tidak mau taubat, ya kalau kita ajak taubat dia masih mau, ya itu tetap opsi pilihan. Tapi wanita boleh di sini mengajukan karena masalah ini, gitu kan? Yang ketiga, dia boleh mengajukan cerai kalau si laki-laki ya sudah hilang informasi itu. Yang paling kuat pendapat ulama kurang lebih 2 tahun. Kalau misal lagi berlayar ya, pergi bekerja, lama memang gak ada berita, gak tahu ini hidup mati, gak jelas. Kalau sampai 2 tahun dia tidak ada informasi, maka perempuan sudah punya hak secara hukum Islam untuk mengajukan cerai. Yang selanjutnya, yang keempat adalah tidak mendapatkan haknya. Tidak mendapatkan hak, memang dia tidak dapat, ada hak-hak wanita, perlindungan, pendidikan, nafkah, ya kan, kebutuhan biologis, itu semua adalah hak. Maka dia boleh ajukan. Yang terakhir adalah ulama menambahkan dengan kalau dia sudah tidak bisa lagi bertahan dikarenakan tidak ada lagi rasa suka yang bisa dipupuk, gitu. Seperti pernah ada terjadi seorang sahabiat yang menikah dengan seorang sahabat, kemudian makin hari dia makin benci dengan suaminya. Tidak ada indikasi sihir, tidak ada indikasi apa. Karena dengan masuk Islam, kemudian banyak sahabat-sahabat yang baik-baik, gitu kan. Kemudian juga banyak laki-laki yang melebihi kelebihan fisik yang banyak, maka dia pun merasa terganggu. Maka dia sempat mengatakan, ya Rasulullah, saya selalu merasa kalau melihat suami saya malah benci, saya merasa kadang-kadang tidak bisa melayani dia. Bagaimana nih ya Rasulullah? Apakah boleh saya ajukan cerai? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kau bisa nggak kembalikan maharnya, apa yang dia sudah kasih sama kamu? Dia bilang, saya kasih ya Rasulullah, saya kembalikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiklah kalau begitu, gitu kan? Baiklah kalau begitu. Tentu di sini bukan kita buka pintu perceraian, tapi kalau seorang wanita kata para ulama bertahan, maka itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Jika seorang suami menikah lagi secara Islami atau menikah siri, tapi menyembunyikan dari istrinya, berbohong pada istrinya, apakah termasuk munafik? Nah, kenapa harus bohong? Apa yang ditakutin dari seorang istri? Coba saya tanya, bapak di sini, kenapa takut sama istrinya? Hah? Istrinya memang bisa hukum. Marah, hanya marah, kenapa? Apa hubungannya dengan marah gitu? Jadi gitu. Kalau kita didik dari awal asas rumah tangga, kalau bapak-bapak ini memang niat poligami, dari awal bangun pondasi poligami. Kalau mau punya 2 tingkat rumah, pondasinya harus 2 tingkat. Ini enggak, pondasinya kayu, bangunnya 2 lantai, enggak bisa, rubuh, gitu kan. Dari awal maka dipupuk, ya kan? Dipasang pondasi yang bagus. Pondasi yang bagus adalah agama. Poligami yang sehat dalam Islam merangkul istri bersama-sama untuk menjalankan poligami itu. Jadi berikan penjelasan agama, sama-sama merangkul. Memang di situ tujuan, tidak ada tujuan poligami lagi syahwat, karena kebanyakan perempuan takut menerima poligami karena bayangannya dia adalah syahwat laki-laki ini. Kalau kita bisa memberikan keyakinan kepada dia, memang ini bukan pengejaran syahwat, gitu kan? Ini memang penjelasan masalah penerapan agama, dan itu dia nilai dari perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia akan nilai. Oh, ini orang tiap malam bangun sholat tahajud, memang dia masya Allah dikir pagi sorenya, dia selalu rajin ibadah ini, ibadah itu. Emang suaminya dilihat ahli akhirat, gitu kan? Dia pun terikut dengan arus itu. Kalau enggak, maka jadi masalah buat dia. Jadi masalah. Jadi penolakan itu sebenarnya terjadi karena ketidaksiapan, pondasinya kurang kuat. Kalau kuat insya Allah. Ya, saya punya banyak sekali teman-teman yang masya Allah yang menjadi praktisi dalam masalahnya, tidak ada masalah buat mereka. Gak ada masalah sama sekali, mereka bisa jalanin. Kalau nanti setelah poligami ada kecemburuan itu biasa, itu bumbu kehidupan, biasa itu. Semangat saya dalam beribadah terkadang naik, terkadang turun, apakah ini juga indikasi kemunafikan? Enggak, insya Allah tidak. Karena memang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, pasti dalam kehidupan itu ada kelemahan iman, gitu kan? Akan terjadi itu. Kadang-kadang kita merasa drop, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang dalam keadaan drop imannya itu, dia tetap mempertahankan dalam kesolehan, maka dia beruntung, gitu kan? Dan siapa yang menghilangkan dirinya pada kesesatan, maka dia telah rugi, karena dia akan kehilangan sama sekali keimanan tersebut. Permasalahannya iman ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pupuk dia sampai misalnya pada level 10, kemudian sekali satu waktu kita drop ke 8, gitu kan? Nah, untuk kembali, biasanya setan terus turunkan kita sampai level ke-5, sampai ke tangga, sampai ke-2 kalau perlu, gitu kan? Nah, kadang-kadang kalau terlalu jauh jaraknya dengan awal, untuk kembali ke level 10 itu butuh satu sesuatu pemicu yang mengalahkan pemicu awal waktu kita sampai ke poin 10 tuh. Misal dulu tuh kita pas menghadapi ada orang kerabat yang mati dan matinya tidak baik misalnya, lalu kita lihat kita sadar. Nanti kalau jatuh drop imannya, maka itu akan harus dicari sesuatu yang lebih besar daripada itu untuk kembali ke level yang sama. Makanya menjaga iman itu adalah sesuatu yang penting, gitu kan? Sehingga pada saat pun kita merasa drop, segera kita mengambil langkah-langkah, bertelepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, ajak ketemu, minta nasihat. Yang paling sering dilakukan oleh para ulama itu kalau imannya drop, minta nasihat. Itu paling sering, mendatangi orang-orang soleh. Kata sebagian ulama tabi'in, kami ya kalau merasa iman kami turun dan drop, kami selalu mendatangi Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama yang masyhur. Hasan Basri ini untuk menjaga imannya, selalu omongannya tentang surga, neraka, kuburan, gak ada yang lain. Jadi kalau masuk ke tempatnya dia pasti ngomong masalah itu gitu. Jadi orang-orang di Irak kalau merasa imannya lemah pasti ke rumah beliau. Itu contohnya ya. Ada sebagian ulama salaf juga mengatakan, kami telah menemui Hasan Basri, kami menemui Sa'id bin Musayyib, kami menemui Atha bin Abi Rabah, yang kalau kami melihat mereka saja iman kami bertambah karena kesolehannya. Jadi kita cepat langsung lari ke orang-orang soleh. Jangan lemah imannya, langsung setan buat dia ingat dulu masa jahiliyah, lalu telepon teman-teman jahiliyahnya. Nah, ini yang ketawa-ketawa tahu dirinya ya. Baik. Apa hukum cicilan emas, di mana sekarang banyak mencatat banyak mengatasnamakan syariah dalam cicilan emas? Allahu alam. Yang saya tahu sampai hari ini, semua buku fikih yang mengikuti sunnah Nabi SAW tidak membolehkan. Yang saya tahu, karena emas itu kata Nabi SAW, az-zahab biz-zahab, yadan biyadin, mithlan bimithl. Hadis sahih riwayat Bukhari. Emas harus dengan emas, ya kan gitu. Tangan di tangan, cash, gitu kan. Tidak boleh cicil. Itu memang perintah Nabi SAW. Khusus masalah emas-emas seperti ini, maka lebih baik jangan. Pada kajian-kajiannya, antum sering bilang terkait zikir pagi sore. Apa yang dimaksud maksurat? Benarkah bahwa ada beberapa doa yang hadisnya lemah, dan doa Rabithah itu merupakan doa yang dikarang Syekh Hasan al-Banna dan bukan dari hadis Nabi SAW? Tentu yang saya maksudkan ia maksurat, biasa dinamakan dengan oleh para ulama dengan maksurat, gitu kan. Dan ini kalau dikatakan apakah ada hadis yang lemah, ini khilaf diantara ulama. Ya, dengan adanya Syekh Al-Albani rahimahullah di lahir di akhir di zaman-zaman kita sekarang yang baru meninggal itu, beliau banyak memang kadang-kadang ada hadis yang lemah zaman dulu disahihkan. Kadang-kadang ada yang sahih zaman dulu dilemahkan, gitu kan, oleh beliau. Tentu orang yang bijak penuntut ilmu tidak spontanitas juga taklid buta, gitu kan? Dia bisa mempelajari itu. Dia coba mencari tahu. Misal Imam Tirmidzi dulu mensahihkannya, kenapa? Ya, karena kalau saya pribadi ya, saya tidak mengatakan semua teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau saya temukan Syekh Al-Albani rahimahullah menulis sebuah buku dalam buku beliau ini hadisnya lemah karena ada sifulan, lalu saya lihat hadis itu riwayat siapa? Misal riwayat Abu Daud. Saya coba kembali ke Sunan Nabi Daud. Lalu saya coba telusurin apakah memang ada pendapat di situ dari Abu Daud. Kalau tidak ada, berarti memang lebih cenderung kepada pendapat Syekh Al-Albani, karena memang beliau tidak menanggapinya, gitu kan? Cuma sekedar menukil hadis. Tapi kalau dalam Sunan Nabi Daud ada pendapat di situ yang menjelaskan bahwa hadis sahih ini karena saya menerima dari sini dijelaskan jalannya, maka kita bisa mempertimbangkan masalah itu. Kalau Allahu a'lam, yang saya temukan dalam doa-doa zikir pagi sore ini, memang ada yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi umumnya doa-doa ini sudah umum disahihkan dan dihasankan oleh ulama-ulama sebelum beliau, ya, ulama-ulama sebelum beliau, dan ini masuk dalam bab doa, ya, Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui. Kalau Hasan al-Banna, Allahu a'lam, saya tidak tahu doa yang mana yang dimaksud dengan Rabithah, atau kenapa beliau, apakah itu beliau karang atau tidak, Allahu a'lam, ya. Kalau beliau karang, semoga Allah ampuni kalau itu salah, Dan kalau memang beliau benar, ya alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Tapi kalau memang antum lihat tidak disebutkan dalilnya, seperti buku yang biasa saya bawain, buku doa itu memang ada buku zikir pagi sore di situ, dan itu saya lihat sangat menarik buku itu, makanya saya selalu bawa di pengajian saya, karena selalu ditulis di footnote-nya riwayat siapa, dalam bab apa, dalam kitab apa, nomor hadisnya jelas referensinya, sehingga tidak salah. Bagaimana tata cara mengimani atau menjadi makmum bagi orang yang tertinggal sholat berjamaah? Apakah imam atau makmum mengikuti tasyahud awal, kemudian suara dikeraskan? Ya sama aja. Jadi apa yang antum dapatkan, itu yang antum lakukan, gitu kan? Misalnya kita datang rakaat terakhir, imam lagi sholat maghrib, lagi tahiyat misalnya, anggap tahiyat terakhir, kita masuk takbir, duduk tahiyat, kemudian kita sholat tetap 3 rakaat seperti kalau tidak, kalau dari awal, karena itu cuma sekedar mengikuti syarat berjamaahnya, tapi kita tidak mendapatkan ya rakaat bersama imam, itu enggak masalah, itu boleh-boleh saja, gitu kan? Jadi kerjakan seperti apa yang kita dapatkan. Bagaimana jika pemimpin yang memiliki ciri munafik, haruskah tetap ditaati? Karena hampir menyeluruh ciri-ciri munafik ada pada pemimpin saat ini. Tentu kalau ada ciri, masalah ditaatin beda lagi hukum mentaati pemerintah. Ya, hukum mentaati pemerintah itu kita wajib mentaati pemerintah walaupun orang kafir, walaupun orang itu kalau dia majhul hal. Majhul hal itu orangnya tidak jelas dulu, kita enggak tahu, gitu kan. Mungkin dia orang awam, mungkin dia ini tidak jelas. Yang saya maksud dari tadi kita bahas ini munafik jelas, tulen. Emang luar biasa orang itu, gitu kan. Terkenal cirinya bukan cuma sekedar suka bohong, mengkhianat dan segala, tapi memang benci dengan Islam. Maka itu tentu saja kita sudah tidak perlu kita taati dia pada hal yang berbau ketaatan kepada Allah, dan kita tidak patuh kepada hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang munafik bisa taubat dan apakah taubatnya diterima? Tentu saja bisa. Semua orang yang berbuat salah bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan jamaah dalam kata ahli sunnah wal jamaah? Jamaah adalah jamaah muslimin, mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam itu dimaksud ahlus sunnah yang mengikuti sunnah wal jamaah. Jamaah jamaah muslimin, artinya mayoritas umat Islam ikutin, itu yang dimaksud. Apakah hadis barang siapa yang menolak berbaiat kepada imam maka tidak memiliki hujjah di hari kiamat? Apa hadis ini sahih dan mohon penjelasan tentang baiatnya di baliknya. Oh masih ada di baliknya, masih ada, saya kira pertanyaan lagi. Jadi hadis itu sahih, setahu saya riwayat Abu Daud, dan itu ada, saya sudah bahas. Kalau bisa dilihat di YouTube tentang kriteria pemimpin, ada 2 jam waktu itu acara ceramah, insya Allah sudah situ banyak, cukup banyak dalil, dan saya sudah sebutkan rincikan masalah ini. Bolehkah sholat duha 4 rakaat dengan 1 salam? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting tidak pakai tahiyat awal, dan ini sudah pernah juga saya jelaskan. Pak Ustadz, saya pernah menjadi imam sholat. Di rakaat pertama saya membaca surah Al-Kautsar dan di rakaat kedua saya membaca At-Takatsur. Setelah selesai sholat, saya ditegur oleh teman saya, katanya seharusnya di rakaat pertama saya harus membaca surah yang lebih panjang daripada yang rakaat kedua. Apakah benar seperti itu? Mohon penjelasannya. Benar. Jadi ciri Nabi SAW kalau sholat itu disebutkan oleh para sahabat, dan ini semua dalilnya sahih. Riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Muslim. Bahwasanya beliau kalau sholat selalu menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat keduanya. Lebih panjang, gitu kan. Jadi memang kalau rakaat pertama kita memilih surah yang 4-5 ayat, maka boleh di rakaat kedua kita memilih surah yang 3 ayat. Saya datangkan contohnya karena ini biasa di Indonesia begitu ya. Kalau di Saudi memang udah biasa baca panjang gitu. Jadi kalau rakaat pertama baca Al-Mulk 30 ayat, berarti dia rakaat kedua boleh pilih yang lebih pendek dari itu. Memang sunnah Nabi seperti itu. Sunnah Nabi seperti itu. Anda kalau jadi imam harus tahu itu. Ya. Di saat ini banyak sekali sistem yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pekerja. Salah satunya adalah sistem lembur dan sistem shift. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya bekerja dan mencari rezeki di malam hari berkaitan dengan sistem lembur dan sistem shift, sementara banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan siang malam untuk beraktivitas dan malam hari untuk beristirahat. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Tentu lebih aman Anda tidak bekerja di malam hari, lebih aman. Dan malam hari ini adalah shiftnya kalau malam sampai pagi. Ya, tapi ini bukan berarti tidak boleh ya, bukannya tidak boleh. Kalau dalam hal darurat, karena Nabi SAW melarang dalam hadis Abu Daud tentang summer. Abu Daud menulis khusus bab namanya nahi anis summer, dilarang begadang dalam Islam. Tapi di situ beliau menyebutkan beberapa riwayat, kemudian beliau kaitkan atau berikan penjelasan Lalu dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar kadang-kadang mereka begadang untuk memecahkan permasalahan muslimin. Jadi kalau ada hal yang darurat, ada orang yang mati, harus dikubur malam itu, ngelayat, ada orang yang sakit, ada itu hal-hal yang bekerja harus lembur karena kalau tidak dia dibutuhkan tenaganya, dia butuh tambahan uang, itu enggak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah rutinitas, nah ini yang perlu dihindari. Bagaimana hukumnya mendonorkan anggota atau organ badan kita yang masih hidup kepada orang lain? Contoh kasus seorang ayah mendonorkan matanya kepada anaknya, seorang ibu mendonorkan ginjal kepada anaknya. Ini yang saya tahu Allah alam tidak boleh, yang saya tahu tidak boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala meminjamkan badan, tidak boleh kita keluarin. Makanya orang kalau meninggal ya dikembalikan. Kenapa jenazah dimandikan? Kenapa kita enggak gitu aja dia mati ya sudah kubur selesai, gitu kan? Enggak. Dimandiin, dibersihin kotorannya, dipakein sampo. Kalau kita zaman dulu daun bidara dipakai sampai sekarang juga masih ya. Tapi boleh ulama bilang pakai wangi-wangian, dipakein kain baru bersih, putih. Padahal kita tahu 3-4 jam badannya akan dimakan oleh belatung. Untuk apa? Kata para ulama, hikmahnya adalah kita disuruh oleh Allah mengembalikan pinjaman ini utuh. Jadi enggak boleh kita memotong-motong, mengambil-ambil dan segala itu tidak boleh. Walaupun dengan alasan bantu orang. Jadi tidak boleh kita bantu dengan menyerahkan organ. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam ya. Kalau Anda tahu memang dari ustaz lain punya dalil, silahkan ya Anda ikutin. Apakah ustaz ada referensi buku sehubungan dengan pola hidup sehat, obat-obatan herbal yang semuanya memiliki referensi dari Quran dan Sunnah? Saya tahu ada pengobatan Nabawiyah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Cuma saya tidak ingat sekarang penerbitnya ya. Kalau enggak salah pernah saya bawa dulu buku tebal. Saya, mungkin harganya 60-70 ribuan kalau tidak salah. Tapi judulnya pengobatan Nabi SAW oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu buku yang sangat bagus. Saya juga jadikan sebagai referensi di rumah saya. Hukum penghasilan yang dihasilkan dari perusahaan yang dapat operasional kerjanya menggunakan software bajakan. Ya. Ya tentu pekerjaannya secara umum, kalau dia produknya bagus, produknya halal, kemudian memang secara umum dia menjalankan sistem yang ada, tapi ada terlibat hal-hal haram di situ, maka dia haram di substansial itu. Dia haram di substansial, tapi tidak semua perusahaan itu haram. Tidak semua perusahaan itu haram. Ya beda kalau memang seluruh sistemnya memang adalah hasil curian, gitu kan, bajakan, kemudian juga semuanya, ya tidak ada kekecualian ini, maka ini baru haram secara mutlak. Tapi kalau seandainya cuma sebagian ada sebuah sebuah substansial pekerjaan yang memang diambil dari software itu, maka itu yang haram. Gitu. Anda wajib mengingatkan ya kepada pimpinannya supaya jangan memakai itu. Gitu. Kalau tetap dia pakai, maka berarti minta secara khusus saya tidak mau mengambil penghasilan dari ini. Atau kita perkirakan saja, misal akan datang penghasilan sekian persen dari situ. Ya udah dikeluarin, enggak usah diambil pada saat terima gaji, itu dikasih kepada orang lain gitu. Untuk bacaan surah Al-Fatihah akhir ayat terakhir yang betul dalam membaca dalam surat berbunyi waladdalin atau apa ini? Waladdalin gitu kan. Ya. Ditulis bahasa Indonesia soalnya saya enggak tahu nih. Yang saya tahu waladdalin ya. Waladdalin. Nanti bisa kalau kurang jelas datang sebentar habis selesai pengajian, bisa tanya ke imam kita atau ke saya langsung juga apa-apa. Karena saya ketika sholat berjamaah mendengar imam membacanya walad dhalin dibaca ya. Sedangkan dalam Al-Quran saya lihat tidak ada huruf ba, bagaimana solusinya ya. Yang saya tahu tetap dibaca dot ya. Walad dhalin ya. Bolehkah sholat tahiyat masjid setelah sholat wajib karena datang ke masjid tidak sempat sholat tahiyat masjid, terlambat datang karena sudah mulai sholat berjamaah? Pendapat yang paling kuat sudah tidak perlu lagi. Pendapat yang lebih kuat sudah tidak perlu karena tahiyat masjid artinya menghormati masjid dengan sholat. Kata ulama baik itu sunnah khusus tahiyat masjid atau sholat wajib yang sudah diiqamahkan. Berarti sudah terpenuhi di situ. Saya baru aja menjalankan akikah anak sebanyak 2 ekor kambing, tetapi jauh sebelumnya kawan saya berniat nazar untuk membiayai semua. Saya selaku orang tua anak, apakah sah akikah yang saya kerjakan sebab saya sendiri tidak ada kemampuan membeli 2 ekor kambing? Setelah rambut bayi dicukur lalu ditimbang di sini senilai harga emas atau harga perak ya Ustaz. Jadi boleh saja kalau ada orang yang mau bantu ya, baik dia nazar atau tidak. Boleh saja dia mengatakan saya akan bayar deh, saya yang bayar akikah anak kamu. Boleh, gak masalah. Itu boleh-boleh saja, teman, sahabat, kerabat, gak ada masalah. Kalau masalah timbang ini yang lebih kuat adalah perak. Kalau zaman dulu memang zaman Nabi SAW perak sama emas itu gak beda jauh. nilainya. Kalau sekarang memang agak jauh ya, emas bisa mencapai hampir 500 ribu per gram, ini perak 10 ribu atau berapa gitu ya per gramnya. Jadi memang jauh sekali. Kalau zaman Nabi SAW itu tidak beda jauh, karena hitungan zakat mal itu dengan 85 gram emas senilai dengan 20 dinar gitu kan, senilai dengan 20 dinar atau bernilai 85 gram emas itu dengan 595 kalau enggak salah gram perak. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Jadi zaman Nabi SAW tidak terlalu jauh, tapi kalau sekarang memang cukup jauh nilainya. Jadi tetap dalam hadis perak, Allahu a'lam. Dalam hadis perak, dan ada beberapa atsar menyebutkan dengan emas. Kenapa ulang tahun tidak boleh dalam Islam? Dan dia marah sekali tidak diucapkan selamat ulang tahun kepadanya, karena beliau mengatakan bahwa menyelamati orang yang ulang tahun seperti membahagiakan dan mendoakan orang lain. Bukankah dalam Islam membahagiakan orang lain itu berpahala? Ya karena Nabi enggak pernah contohin. Jawaban kita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya, gitu kan? Jadi kita punya patokan dalam agama Islam. Kalau saya tanya balik, kalau tidak ulang tahun kenapa? Coba. Kalau tidak buat acara ulang tahun kenapa? Tangannya putus, matanya buta, kupingnya tuli, enggak ada apa-apa, enggak ada yang kurang. Tapi kita lebih aman dari sisi agama karena memang tidak pernah ada contohnya, tidak ada panduan. Enggak pernah itu Nabi, oh ini Nabi umurnya 53 tahun nih, terus disalamin sama sahabat, selamat ya Rasulullah ya umur Anda bertambah, enggak ada. Apalagi tiup-tiup lilin, nyanyi-nyanyi, dan memang enggak pernah ada itu dalam Islam, gitu kan. Kalau kita dalam Islam itu kalau mau memang pun ada kita ulang detik, karena per detik kita bisa meninggal dunia, Allahu a'lam, gitu kan. Ini memang sebaiknya enggak usah dikerjakan, dan saya sudah bilang itu hari, kalau ada pancingan untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang kita ragu dalam Islam syubhat atau haram, maka tanyakan kalau saya tidak lakukan kenapa? Tidak ada yang kurang, enggak ada yang hilang dari kita. Kalau saya tidak ke diskotik, mabuk segala, ada apa? Enggak ada apa-apa, malah lebih enak tidur, minum susu tidur lebih enak. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang hilang. Kalau kita enggak ke diskotik, enggak mabuk, enggak zina, maka badan kita jadi kurus misalnya, atau kita matilah apa? Mungkin ini enggak ada sama sekali, malah lebih baik. Anda pernah ditegur kawan dari negeri Arab, kenapa orang Indonesia kalau kasih nama biasanya selalu lebih dari dua kata, seharusnya satu kata saja. Pemberian nama satu kata, apakah ada dasar sunnahnya atau budaya Arab saja? Sunnah Nabi SAW memang. Karena Nabi SAW setiap kali kedatangan, ada memang khusus buku nama-nama dalam Islam. Di mana Nabi SAW tradisi beliau kalau kedatangan ada bayi yang baru lahir di Madinah selalu didatangkan kepada Nabi SAW. Dan beliau melakukan beberapa hal, yang pertama memberikan nama, yang kedua beliau mengusap kepalanya, yang ketiga beliau mentahniknya, memakan kurma lalu menempelkan di langit-langitnya. Itu, dan Nabi SAW mendoakan, itu sering kali. Dan memang Nabi SAW memberikan nama-nama yang pendek, Abdullah bin Zubair diberikan nama Abdullah, itu kan memang begitu. Dan nama-nama sahabat semua itu nama-nama pendek, Abu Bakar itu namanya Abdullah, Umar saja, gitu kan. Kemudian ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua namanya satu-satu saja. Dan mereka mubasyirin bil jannah gitu. Kalau kita Masya Allah Muhammad Yusuf Saleh gitu kan, yang mana mau dipanggil ini, tiga-tiga nama Nabi gitu. Apakah kaum kafir Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah SAW sudah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka? Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka berbuat kemusyrikan, partisipasikan patung dengan Allah. Seperti saya ceritakan tadi, cerita tentang kaum Nabi Nuh AS. Makanya mereka masih menggunakan kata-kata, orang-orang Quraisy masih menggunakan Allah, ya kan? Masya Allah, wallahi, bersumpah begitu. Abu Lahab itu bersumpah, Abu Jahal bersumpah atas nama Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan mereka, dan Allah turunkan dalam Al-Quran, Allah SWT dalam surah Zumar, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa idha sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal khamar, ya la yakun Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur perputaran bintang-bintang, matahari dan bulan, malam dan siang, mereka akan berkata Tuhannya Allah, gitu kan. Mereka akan mengatakan itu. Kalau begitu tanya mereka Muhammad, kenapa mereka masih sembah berhala? Mereka jawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak sembah berhala-berhala kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Ini yang tidak boleh, syirik. Menjadikan perantara benda mati kan, patung. Kalau orang hidup boleh saja, orang soleh, orang tua kita tolong doain saya boleh, tapi orang sudah mati enggak boleh kan? Dalam Islam seperti itu. Ana punya teman istrinya kerjanya apa ini? Suka berpisah, suka berpergian keluar kota lebih dari satu malam, bagaimana hukumnya? Tergantung ya, lebih dari satu malam ini perjalanannya, perjalanan saja ya, kalau tiba lokasi sudah gak dihitung, perjalanannya lebih dari sehari semalam gak? Kalau lebih sehari semalam maka enggak boleh, gitu kan? Harus ada mahramnya. Tapi kalau dia pergi satu tempat kurang dari sehari semalam, perjalanannya pergi, pulangnya lain lagi, itu urusan pulang nanti. Kalau dia pulang pergi satu hari baru digabungkan, kata ulama. Karena memang selisih pendapat ulama tentang hadis Nabi SAW tidak halal bagi wanita mukmin beriman pada Allah di akhir safar sehari semalam tanpa mahram. Sehari semalamnya ini jadi dua pendapat nih. Yang pertama ada yang mengatakan sehari semalam perjalanan di zaman Nabi SAW Madinah Mekah 416 kilo dulu ditempuh 3 hari 3 malam, berarti harusnya dibagi 3, 135 kilo wanita enggak boleh safar lagi tanpa mahram. Pendapat kedua mengatakan tidak, tarik secara utuh sehari semalam. Jadi kalau Jakarta Surabaya yang sekarang kurang lebih mendekati 1000 km, orang perempuan berangkat pagi, ibunya lagi sakit, dia safar 1 jam naik pesawat, kemudian dia pulang lagi 1 jam. Satu jam berarti kurang dari 24 jam. Kalau pendapat guru mengatakan tidak ada masalah ini. Terutama kalau diikuti safar tersebut, diikuti dengan hikmah. Kenapa wanita tidak boleh safar tanpa mahram? Yaitu keamanan. Kalau dia aman tidak ada masalah. Sekarang kalau wanita safar pagi hari naik pesawat ke Jakarta, duduk di pesawat, kalau ada yang berani ganggu satu pesawat bisa keroyokin. Gitu kan? Ada keamanan di situ, tidak ada masalah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan mutlak tidak boleh sama sekali. Gitu. Ana pernah dikasih karpet tulisannya bahan tulisannya bahan sutra. Apakah ana tidak boleh memakainya? Kalau laki-laki sebaiknya jangan dipakai, dikasih istri saja atau dikasih keluarga perempuan. Bagaimana hukumnya sholat jamaah? Tapi pada saat baca Al-Fatihah alif apa ini? Padahal yang seharusnya dibaca apa ini ya? Pakai ain, alif. Semestinya pakai ain, ya. Tapi dia bacanya alif. Sahkah sholat kita bila terus dilanjutkan jadi makmumnya? Apa yang harus kita lakukan? Diingatkan sebenarnya. Kalau bacaan hurufnya pun salah diingatkan, disampaikan, gitu kan? Alamin disebutkan, kita sebutkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Gitu, kita ingatkan. Kalau dia baca alamin lain artinya. Alif sama ain beda. Alamin pakai hamzah artinya sakit. Alamin artinya alam semesta, gitu kan? Jadi bisa berubah maknanya. Kita ingatkan. Tapi kalau dia tidak mau, tetap dia jalan, tidak ada masalah. Jangan berhenti, sah solatnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian solat dengan imam, dia benar, dia akan dapat pahalanya dan dia juga akan dapatkan pahala kalian. Kalian juga akan dapat pahala kalian sendiri. Tapi kalau dia salah, dia akan berdosa tanggung jawab depan Allah dan kalian akan tetap mendapatkan pahala solat kalian. Contoh ya, contoh lebih rasional. Kalau kita lagi solat, kemudian imamnya lupa duhur nih. Baru 3 rakaat dia udah salam. Kita ingatkan subhanallah, enggak mau. Dia yakin dirinya benar. Dia duduk sementara kita yakin ini baru rakaat ketiga. Apa yang makmum melakukan? Tetap duduk. Ikutin imam. Dia salam, kita berdiri tambah 1 rakaat. Memang harus begitu. Karena Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan salat untuk diikutin. Jadi kalau dia salah sudah ini kan tidak mau, kita sudah masalah, kita lakukan apa yang kurang gitu. Bagaimana apa ini? Berbohongnya kita untuk menyenangkan istri. Contoh kita menyebut istri kita bidadariku. Dan dalam hal apa ini? Masak. Ya memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bohong itu tidak dibolehkan kecuali dalam 3 keadaan. Memperbaiki hubungan antara 2 orang yang sedang bertengkar, ya, suami istri, dan juga dalam peperangan. Memang ada hadis seperti itu. Di antaranya tadi adalah kalau suami istri. Jadi dibolehkan pada hal-hal yang mubah ya. Jadi mubah ini misalnya tadi mengatakan bidadariku atau apalah, mungkin mengatakan lebih detail lagi, oh masya Allah cantik sekali ya, padahal baru bangun tidur berantakan misalnya. Ya itu gak apa-apa. Atau suaminya baru pulang kerja keringatan, masya Allah wanginya, gitu kan. Padahal sebenarnya baunya nih kalau dicium luar biasa, bisa pingsan gitu. Nah itu mungkin masih boleh, tapi diikutin pesan. Kalau saya sarankan, ada materi saya manajemen rumah tangga, saya ikutin pesan. Saya bilang kalau memang suaminya lagi kecut pulang kerja, masya Allah begini aja wangi, apalagi kalau sudah mandi. Oh itu baru dia lari mandi nanti gitu kan. Jadi jangan cuma bilang masya Allah wangi, nanti dia tahu ternyata keringatnya wangi gitu. Nah ini bahaya nih. Nah tiap hari nanti disiksa. Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah hutang puasa karena hamil? Kalau bayar fidyah 2,5 kilo per hari dikali jumlah hari yang Anda tidak puasa. Misal kita lagi tidak puasa 2 minggu, maka fidyanya 2,5 kilo kali 2 minggu. Boleh dikeluarin sehari semuanya, boleh dibagi, boleh juga ke satu orang saja, boleh juga dibagi ke beberapa orang, enggak ada masalah. Ustaz, kapankah kita bisa sholat sunnah rawatib jika sudah tertinggal waktu sholat wajib? Sholat di sholat ba'diyah. Ya, setelah ba'diyah. Misalnya kata mas masjid mau sholat qobliyah duhur. Ternyata sudah iqamah. Maka boleh dikerjakan sebelum sholat ba'diyah duhur. Diniatkan untuk sholat, mengerjakan sholat qobliyah duhurnya. Asal memang sudah rutin dikerjakannya. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat ba'diyah duhur setelah asar ya, karena beliau memang sudah rutin kerjakan dan ketinggalan pada saat itu. Saya ingin bertanya bahwasanya sudah ada dua laki-laki yang ingin mengajak saya berta'aruf, namun mereka berdua tidak sesuai dengan kriteria saya, tapi agama keduanya insya Allah bagus. Apakah salah saya menolak laki-laki tersebut? Karena memang sampai saat ini saya tidak ada perasaan dengan keduanya. Saya takut Allah marah pada saya karena menolak lelaki tersebut. Ya, apa ini? Bukankah kalau jodoh itu kita juga harus ada perasaan suka? Mohon penjelasan Ustaz. Jadi kalau memang mereka sudah saleh gitu kan, tinggal masalah kriteria. Jadi gini, kadang-kadang juga kriteria, kalau hanya masalah kriteria fisik, ini dulu garis bawah ya. Saya sering luruskan nih, kriteria fisik ini jangan terlalu kaku dalam sebuah poin. Karena kadang-kadang kita terekam, oh saya harus orangnya putih tinggi, atau saya harus orangnya gendut pendek misalnya, atau apalah. Maka itu terekam di benak dia, misal. Maka dia tidak mau menerima secara fisik kalau tidak masuk di situ. Ini keliru kalau secara syar'i, gitu kan? Ini poin pertama. Jadi kita coba keluar dari situ. Kalau cuma secara fisik, lebih baik istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan petunjuk, gitu kan? Berikan petunjuk. Kalau yang kedua, karena ini ada ciri-ciri ya, ada ciri-ciri. Nanti kita lihat misalnya ciri Utsman bin Affan yang terkenal ketampanannya, yang tabligh akbar hari Sabtu itu terkenal ketampanannya sekali di kalangan para sahabat, tapi beliau memiliki kulit yang sawo matang, gitu kan? Dan itu terkenal. Kata sahabat memuji tentang masalah. Jadi tidak harus, itu persepsi saja. Maka kalau secara fisik kita bisa ya apa namanya mengubah itu. Ini kalau bisa ada celah. Kalau enggak, Anda punya hak sebenarnya, enggak ada masalah. Allah enggak akan murka kok. Enggak ada masalah kalau kita menolak memang karena dikhawatirkan malah tidak menarik. Yang kedua, kalau masalah suka, suka itu dalam Islam memang munculnya bukan pada saat akan khidbah. Suka itu akan muncul pada saat interaksi terjadi setelah nikah. Makanya kepada saya bilang, pacaran boleh saat boleh, tapi setelah akad nikah. Disitulah Anda bangun jalin hubungan, ngobrol gini, itulah ya yang dibolehkan. Jadi memang bukan jangan diingin suka pada saat awal. Ya, yang disuruh adalah melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kalian yang akan kalian nikahi atau yang kalian akan jadikan sebagai pasangan, itu boleh. Kita sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan bagaimana bila kita tidak tahu kalau yang kita ingatkan itu ternyata seorang munafik. Apakah kita lebih baik menjauh dan kembali mengingatkannya? Jadi tetap diingatkan gitu kan. Kalau Anda sudah pastikan dia munafik, tetap didakwahin, tidak ada masalah. Tapi yang kita bahas sekali lagi, tidak dijadikan sebagai teman. Itu yang kita bahaskan. Ustaz, apa perempuan juga tidak boleh pakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah? Setahu saya sama hukumnya, karena menyerupai kaum Lut. Ini yang saya pegangi pendapat. Kalau Anda dapat pendapat dari teman-teman lain, fadhol, silahkan, mungkin ada dalil ya. Ustaz, apakah ada yang khusus sholat tahajud? Apakah ada doa khusus? Ada setelah sholat itu, seperti kurang lebih mirip dengan doa pada saat mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi, Allahumma nurus. Cukup panjang doanya ya. Di antaranya itu, ya Allah engkaulah cahaya di langit dan bumi. Cukup panjang doanya itu. Memang itu ada dibaca di buku panduan doa kita, ada itu. Ustaz, alhamdulillah sudah saya terlahir sebagai muslim dan saya tidak pernah belajar agama lain. Bagaimana dengan umat agama lain yang juga tidak pernah belajar Islam? Mereka tidak memeluk Islam karena tidak tahu. Apakah kita berdosa atas ketidaktahuan mereka? Apakah apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja kalau kita tahu ada orang dan kita sengaja tidak menyebarkan Islam pada dia sementara kita memiliki potensi untuk itu, maka itu bisa saja ada pertanggungjawaban hari kiamat. Teman dekat, kerabat, kadang-kadang kita enggak mau ngomong, ngomong aja. Syaitan membuat kita takut sebenarnya, jadi jangan takut masalah itu. Sabar ya, sudah ada yang nguap, ada yang angkat tas, sabar. Sebab ini 2 minggu kita libur. Saya selesaikan dulu. Ustaz, ibu saya meminta saya untuk mengikuti apa ini? Biro jodoh di internet. Bagaimana menolaknya Ustaz? Daftar di sini. Ya. Insyaallah. Pak Yoyo ketawa ya. Ustaz, apa perbedaan wakaf dan sedekah? Karena di Al-Qur'an lebih banyak perintah untuk wakaf. Kalau wakaf itu lebih cenderung kepada tanah sebenarnya, tanah benda yang memang digunakan secara massal umum, itu baru namanya wakaf. Kalau sedekah ini masuk dalam istilah lebih umum lagi, semua yang dikeluarkan, harta kah, baju kah, makanan kah, semuanya sedekah, gitu kan? Jadi lebih umum lagi masalah itu. Kalau wakaf lebih khusus kepada benda saja. Ustaz, apakah boleh ada kucing tinggal di rumah? Rasulullah SAW benarkah memelihara kucing? Boleh ada kucing, tapi kalau Rasulullah melihara tidak pernah ada hadisnya itu. Allahu a'lam, yang saya tahu ya. Yang saya tahu sahabat Abu Hurairah saja yang memelihara dan Nabi SAW biarkan. Tapi Nabi sendiri tidak pernah saya temukan pribadi riwayat beliau memelihara kucing. Ustaz, kenapa Aisyah tidak ikut sholat malam ketika Nabi SAW sholat? Karena hukumnya sunnah. Nabi SAW tidak memaksakan Aisyah, gitu kan? Radhiyallahu anha. Tapi lebih umum yang dimaksudkan dalam riwayat pada saat Nabi kata Aisyah, aku mengetahui Nabi SAW sedang sholat pada saat kakiku dipindahkan oleh Nabi SAW pada saat beliau ingin sujud, gitu kan? Nah, ini kata para ulama hadis yang dimaksud adalah di awal malam, karena Nabi SAW sering bangun di awal-awal malam. Kalau kita sekarang jam 2, jam 1 malam, beliau sudah sholat tahajud dan sering kali beliau membangunkan keluarga beliau di akhir malam. Jadi memang ini kemungkinan hadisnya ada di awal malam, ya Allahu a'lam. Tapi kalaupun beliau tidak ikut, maka karena hukumnya sholat malam sunnah, ini kan bukan kewajiban. Ustaz, apakah majmu' syarif itu bid'ah? Saya tidak bisa katakan bid'ah, tapi umumnya doa-doa banyak di situ yang memang yang dikarang umumnya ya, yang saya lihat. Jadi sebaiknya memang ditinggalkan. Sunnah dua kali tawaf dalam manasik umroh, apakah harus tertib? Saya enggak tahu. Tujuh kali umroh tawaf mungkin ya. Sunnah tujuh kali tawaf dalam manasik umroh, apakah harus tertib? Setelah mengelilingi Ka'bah tujuh kali, kan urutannya mendatangi maqam Ibrahim, mengucapkan apa ini? Wattakhid maqam Ibrahim, wattakhid min maqam Ibrahim musalla. Salat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim, minum zam-zam, lalu beristilam ke Hajar Aswad kembali. Kemarin saya terbalik, minum zam-zam dulu baru sholat di belakang makam Ibrahim. Bagaimana hukum tawaf dan umroh saya tersebut Ustaz? Enggak ada masalah, karena minum zam-zam dan sholat di belakang makam Ibrahim adalah rangkaian dari sunnah. Rangkaian dari sunnah yang wajib adalah tawafnya. Ustaz, bagaimana memberi pengertian kepada orang yang berpikir bahwa surga dan neraka serta kisah Nabi dan sahabat hanya dongeng? Ya, dia harus diberikan pemahaman secara agama. Bagaimana dia anggap dongeng? Dalam Islam tidak ada dongeng. Enggak ada rekayasa, enggak ada fiktif, enggak ada karang-karang. Semua jelas, ya. Kalau dia mengatakan memang itu cerita dongeng, berarti belum beriman, ya, belum beriman. Berarti permasalahan di imannya. Biasanya sehati diberikan masukan. Coba tanya, kamu nonton Spider-Man enggak? Nonton Batman enggak? Tanya coba ke dia. Kalau dia nonton, kamu percaya ceritanya? Gitu kan? Memang bisa ditanya kepada dia, itu dongeng. Ya, kalau ini tidak, ini kisah-kisah nyata semuanya, kisah nabi-nabi. Dan ini ada 6 miliar manusia yang beriman kepada Allah, mayoritasnya itu meyakini tentang kisah para nabi-nabi. Lebih banyak manusia yang percaya daripada tidak. Terakhir Ustaz, bagaimana kalau yang memiliki ciri-ciri orang munafik seperti suka berbohong dan ingkar janji adalah orang tua kita sendiri? Tetap kita bakti kepada beliau, gitu kan, pada hal-hal yang tidak berbau kemaksiatan, yang bahwa maksudnya tidak usah dibaktiin. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT berkahi majlis kita ini, dan Allah SWT mengampuni bila ada kesalahan, kekeliruan terutama dari diri saya sendiri. Allah lunasi utang-utang yang terlilit utang. Allah mudahkan mendapatkan hidayah yang belum dapat petunjuk, dan dimudahkan mengamalkan bagi orang yang sudah dapat ilmu. Dan juga saya memohon kepada Allah yang kita sangat yakin Allah SWT sedang melihat dan mendengarkan kita, ya, agar menyatukan kita di surga Firdaus tanpa hisab sebagaimana Allah satukan dalam majlis ini. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.